Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu yang dicintai Allah, alhamdulillah ketemu ya. Mohon maaf tadinya mau lebih awal, saya putri saya yang bungsu sakit, jadi tadi dibawa ke dokter dulu. Dokter pribadi maksudnya aku. Jadi ngobatin dulu sampai dia redo melepas ibunya. Redonya jam 8. Kalau start dari rumah jam 8 ke sini mah panjang ya. Ya baik, alhamdulillah masih bisa ke sini. Ya, Ibu, punten maaf hari ini kita judulnya menjadi orang tua bijak di era milenial. Waduh. Apa sih? Problem era milenial, Bu. Ya? Era disebut juga era digital. Wah, ya. Iya, baik. Ini, Bu, putra-putri kami ya. Anaknya 5, Bu. saya orang yang realistis ya. Saya mempunyai anak yang menyukai media. Ibu juga anaknya suka media? Alhamdulillah. Dan saya juga tahu saya harus membantu mereka. Media nih Bu, tidak akan berhenti, dia akan terus ada, ya. Kemudian dan anak-anak akan tetap menggunakan teknologi untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan di masa tumbuh kembangnya, yaitu membentuk jati diri dan berusaha memperluas batas-batas kemampuan mereka. Ini saya kasih pernyataan saya dulu nih Bu. Ibu bisa memberhentikan Ananda tidak main gadget? Sama dong. Sama ya? Iya. Karena memang ini eranya. Makanya disebut era milenial itu ditandai dengan mulai ditemukan gadget-gadget. Ya, ini kita sepakat dulu nih. Tapi mungkin di antara ibu-ibu masih ada yang cukup tangguh untuk anaknya tidak pegang gadget sama sekali, ada? Tangguh gitu. Di pesantren sama sekali nggak pegang gadget? Terus nggak pegang elektronik? Nah, tetap kan? Tetap karena eranya kita tidak bisa lepas dari hal-hal yang berbau media. Teknologi ya, karena memang eranya ya. Jadi sama sekali ya, di rumah nggak ada TV ada? Huh? Ada yang masih nggak ada TV? Nggak pasang TV? Di rumah nggak ada handphone? Ini makanya harus mau tanya dulu, siapa tahu masih ada. Kalau masih ada tuh luar biasa. Luar biasa, makanya mau tanya dulu, sama enggak ini kita hidup di era milenial gitu? Ya? Iya. Jadi sama ya? Ya, baik, kita lanjut lagi ya. Ya, ini namanya generasi millennials. Teman-teman lahir tahun berapa yo? 70. Orang-orang yang lahir pada tahun 1980 sampai 2000 ada? Ada. Yang lahir 80? 80, 81, pokoknya 80 sampai 2000 ada? Coba angkat tangan dulu mau lihat. Banyak ya. Sudah masuk disebut generasi millennials angkatan pertama. Yang kurang dikit tahun 79 lahirnya mana? Kurang dikit? Berarti pramilenial. Yang tahun 70 ada Bu? Oh ini semua pra. Masih adakah yang 60? Termasuk saya. Ya masih banyak ya. Mungkin ada juga para bunda yang lahir 50-an sampai 60 ya. Tapi inilah yang lahir tahun 1980 sampai 2000 sudah masuk generasi milenials angkatan pertama. Selebihnya angkatan kedua. Berarti anak kita? Nah, angkatan kedua ya. Enggak jauh beda dong, Bu. Sama ibu-ibu tadi yang angkatan pertama. Biasanya yang tidak jauh beda angkatannya dia lebih mengerti. Iya. Pertanyaannya adalah apa sih generasi milenial itu tadi ditemukannya apa? Alat-alat elektronik yang semakin digunakan, ya. Mereka juga disebut generasi langgas. Ya, ini tadi millennials itu sebutan secara internasional. Di Indonesia beberapa ahli menyebut ini nih mulai yang tadi ibu tuh, yang angkatan pertama tuh, Bu. Generasi langgas. Ini bahasa Indonesia. Ya, kalau dilihat dari kamusnya, generasi langgas itu artinya bebas. Bebas, ya. Bebas apa ya? Bebas mencari informasi, bebas mendapat informasi. Itu disebutnya bebas. Ya. Baik. Sekarang saya mau cerita ini. Kan sekarang lagi negara atau orang tua yang kayak saya nih angkatan 60-an akan melihat generasi langgas tuh nyebelin gitu kan. Iya. Itu ternyata sama, Bu. Dulu ngomongnya gitu banget. Dulu waktu ditemukan alfabet A B C D itu juga dunia geger. Geger, Bu. Ya. Saat alfabet ditemukan beberapa ribu tahun yang lalu, para filsuf berspekulasi bahwa komunikasi dengan cara baru ini akan berpengaruh negatif terhadap daya ingat manusia. Manusia beralih dari budaya lisan ke tulisan. Jadi sama tuh. Waktu ditemukan ya ilmuwan muda menemukan ABCD, punten orang-orang tuanya, ilmuwan tuanya react. Merasa, wah ini jadi masalah besar nanti. Dunia akan hancur sampai kayak gitulah. Kira-kira ya. Hancur gak? Enggak juga. Kacau balau gak? Dengan ditemukan ABCDEFG. Enggak ya? Malah banyak manfaatnya apa mudaratnya kira-kira? Ya. Ya, banyak manfaatnya. Nah, ini ada pernyataan. Tahu Plato ya? Waktu kita belajar. Belajar apa kita belajar Plato itu? Sejarah ya. Plato di abad 4 sebelum Masehi. Jadi ya, 4 sebelum Masehi. Abad ke-4 sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Mengatakan begini, karena Plato termasuk yang memprotes penemuan alfabet. Ya, dia protes keras itu. Apa dia bilang? Karena penemuan Anda ini, maksudnya tulisan tadi, akan menciptakan lupa di jiwa para pelajar. Sebab mereka tidak akan menggunakan ingatan mereka. Mereka akan mempercayai huruf-huruf yang ditulis di luar dan tidak mengingat sendiri. Jadi marahnya ilmuwan generasi sebelumnya dianggap kalau pakai tulisan nanti gak bisa ngafal. Gak bisa dihafal. Gitu, jadi dia marahnya gitu. Ya. Sama juga nih, saya dulu kalau marahin anak saya, waduh mau jadi apa kamu? Ya. Semua hanya lihat lewat gadget. Oh, kan gitu ya. Ya hampir mirip gak? Mirip. Tetapi justru karena tulisan itulah, kalimat Plato termemori atau tersimpan sampai sekarang. Iya gak, Bu? Iya. Bahkan justru setelah Plato udah marah-marah, kemudian dia mendapatkan manfaatnya menulis, dia nulis terus. Dia nulis terus buku-bukunya. Sama, saya juga dulu gitu. Maaf, gak bisa buka WA. Sampai nanti anak saya yang bikinin. Keterusan. Jadi awalnya protes. Gitu. Tapi karena sudah eranya, kita juga harus masuk ke situ. Bu, kira-kira nih kalau saya berpegang teguh gak mau pakai HP, gimana ya? Kari-kari barangkali banyak yang gak bisa tertolong. Karena setelah punya handphone, pakai WA juga, ya Allah, itu yang laporan kena narkobanya banyak. Paling enggak ada yang bisa ditolong, walaupun belum ketemu konseling langsung, jadi lewat WA. Dia tanya per hari, hari ini diapain lagi dong? Hari ini diapain lagi dong? Terus saya, belum lagi yang sedang kesel-kesel sama suami, ya lewat WA itulah curhatannya. Saya pikir-pikir lah bagus juga WA saya jadi buku ya. Aduh gitu ya, makanya ya bisa jadi waktu itu saya pernah jadi Plato terhadap anak-anak generasi langgas ini ya. Jadi bisa paham, setiap ditemukan teknologi baru dan itu menjadi sebuah ya tonggak generasi, itu memang generasi awal dan generasi baru ada gap pasti. Tapi itu bisa dijembatani dengan apa? Bersikap bijak. Saya lupa kemarin anak saya lima-limanya di bandara. Ada bandara kan kita nunggu ya. Itu lima di depan saya berjejer, semua buka HP. Tapi saya lupa foto karena HP saya hang. Tapi gak mau marah, mau bijak aja liatin dulu. Cuman gini doang. Insya Allah, Masya Allah aja dulu. Insya Allah, generasi milenials. Iya dong, ya, syukuri dulu. Oh, generasi milenials. Daripada, oh, generasi alfabet. Jauh banget. Terus, tanpa mereka tahu, saya datang jalan ke belakangnya satu-satu. Pengen lihat apaan sih? Anak pertama yang udah mau dokter, oh, game online. Ini gitu kan dari belakang juga yang anak kedua gitu. Oh, dia belajar ya neurofisiologi karena dia anak kedokteran kan yang kedua, dia mau ujian. Belajar itu. Boleh marah enggak, Bu? Anak buka gadget enggak boleh. Dari awal kita marahin padahal dia belajar. Karena semua sekarang ada di situ. Anak ketiga tak liatin. Lagi ngafarin chord lagu. Saya baca, oh, somewhere over the rainbow. Somewhere over the rainbow. Rupanya dia hafalin karena ibunya suka nyanyi itu. Anak keempat, wah, lagi ngafalin Quran. Coba kalau saya dari awal udah marah, tutup semua. Gak jadi itu. Misalnya lagi pasti duduk depan saya kan, kalau misalnya saya nggak bijak, ada ibunya di sini, ada ibunya di sini, tutup semua itu HP, tutup semua itu HP. Apa yang terjadi, Bu? Selesai baca Qurannya. Yang kelima dong, ya Allah, generasi milenial angkatan kedua. Apa dia? Korean pop. BTS. Ya Allah, iya. Habis lima sih Bu anaknya jadi macam-macam. Udah, gitu kan tenang jadinya, udah sambil duduk. Ya, alhamdulillah. Ternyata enggak semuanya permainan. Ternyata oh ada yang belajar, ada yang ngafalin Quran juga, ada yang ngafalin chord lagu, ada yang ya, tahulah anak perempuannya. Udah kelihatan sebetulnya walaupun saya enggak ngelihat. Nggak usah lihat itu mah, saya mah udah tahu. Cuman karena empat kakaknya saya lihat, bahasa saya lihat juga untuk meyakinkan, oh gitu bukanya gitu kan. Iya, bijak aja udah, senyum-senyum sendiri. Lihat ke samping kiri, bapaknya juga. Ya Allah. Geli juga tuh, ngintip-ngintip dikit apaan sih? Oh, bahas tentang urusan rumah sakit, kerjaan juga. Habis semuanya buka, saya juga buka deh. Mulai jawab konseling. Jadi itu rupanya, ya kita disuruh bijaksana. Kenapa? Karena semua informasi ada di situ, bahkan guru-guru sekolah juga kalau mau informasikan ada di gadget. Bahkan anak kuliah ini Bu, ya kalau di kalau SD, SMP, SMA kan HP pasti disimpan kalau mau belajar ya. Kalau kuliah enggak Bu, dosennya itu cek-cek. Makanya belajarnya di situ. Enggak kayak saya dulu belajar kedokteran bawa bukunya segini-segini. Kata anak-anak enggak musim lagi Bu bawa buku kayak gitu. Iya, ya. Ah, itu. Dari situ makanya saya bilang, "Oh iya, sudah ya Allah, ini harus bijak nih." Saya ingat lagi ini jadinya, ya. Baik. Sekarang kita lihat. Nah, banyak kontroversi tentang era digital, banyak kontroversi tentang gadget, banyak kontroversi tentang video game, ya. Tapi intinya selalu mengedepankan keburukan. Otak kita kalau terus dikasih info keburukan-keburukan, hati-hati. Kita jadi punya penyakit yang disebut waham curiga. Istilah kami namanya kedokteran itu, kalau waham curiga namanya paranoid. Terparno kalau terlalu banyak info yang negatif. Terakhir, saya juga harus baca, karena sebagai punya anak 5, kemudian punya anak binaan narkoba dan HIV, punya teman-teman saudara-saudara yang senang juga berbagi, harus baca juga, apa sih negatif-negatif. Apa yang terjadi? Berang, kesel, betanduk. Ya, lihat anak buka gitu, udah mau gitu. Nah, terakhir saya dapatkan penelitian yang sudah dirangkaikan dalam satu buku. Kalau ibu-ibu senang baca, monggo baca ini. Ya. Media Moms and Digital Dad. Yang dia selalu amati anaknya di era digital. Ini kok gadgetan terus gitu ya. Sama juga gemes sama saya ya. Harusnya saya bikin buku juga ya. Terus dia meneliti. Meneliti tahun 2013. Ya. Dan dia mendapat ini. Ya, dia mendapat dari UCLA, ya dia jadi psikolog ya, Psychology in Action Award. Ya. Jadi S1-nya bukan psikolog, habis itu dia enggak kerja, dia ngurusin anaknya, tapi kok jadi kontra sekali ya ke anaknya ini gadgetan terus gitu. Akhirnya ambil S2-nya Master Psikologi, doktornya juga untuk psikologi, tapi khusus meneliti. Waktu saya baca ini penelitiannya sangat objektif. Memang dia teliti juga memang ada kelemahannya jelas lah. Setiap apapun ya ada kelemahannya, ada negatifnya. Tapi ternyata cuma 2 negatifnya, Bu. Dampak jeleknya cuma 2 poin. Selebihnya puluhan dampak positif. Makanya saya mungkin ibu-ibu mungkin lain. Saya sepakat sama Mrs. Yalda. Karena saya sepakatnya bukan masalah anak saya susah diberhentiin gadget, bukan. Saya sepakat bahwa kerja otak lebih bagus arahkan ke hal yang manfaat. Karena mudarat itu pasti lebih sedikit atau keburukan lebih sedikit. Nah, sehingga kalau sudah tahu juga keburukannya tinggal mengatasinya. Caranya adalah ya, perbanyak manfaatnya, lihat manfaat. Itu kerja otak. Ya, alhamdulillah sejak ngurus narkoba saya belajar juga tentang otak maunya apa sih? Ya. Ilmu otak itulah sekarang istilahnya neuroscience. Otak maunya apa sih sebetulnya gitu. Ya, nah, saya setujunya di situ dulu. Oh, cuman 2 saya setuju itu. Nah, terus saya baca tambah setuju. Wah, ini yang bikin ibu gak bertanduk nih. ya, karena risetnya betul-betul. Ya, saya hari ini akan saya paparkan kesimpulan-kesimpulannya. Tapi kalau ibu-ibu mau baca, monggo silakan. Ya, yang punya anak, ada yang lebih banyak dari saya gitu, 6-7 orang gitu ada. Nah, boleh baca ya. Saya aja yang 5 baca, apalagi yang 7. Ya. Apa itu dia punya ini? Nah, ini. Setiap orang tua yang ingin membantu anak dalam dunia digital disarankan untuk 1, mengenal dan mengetahui kerja otak pada manusia. Ternyata bab ini ada. Sebelum saya baca, saya baru baca belakangnya dulu waktu mau beli itu ya. Enggak tahu kenapa tuh saya, ya Allah, saya kalau beli buku gitu, ya Allah, saya butuh buku ini, ya Allah, yang mana gitu. Gramedia begitu besarnya, Bu. Kalau enggak niat dulu, doa dulu, enggak ada tuntunan dari Allah tuh ntar bingung. Besarnya. Pas lagi jalan-jalan itu kepala kayak ada yang narik. Buku apa ini? Nah, baca sekilas belakangnya, karena saya enggak bisa buka karena masih plastik gitu kan, kalau dibuka ntar dimarahin. Belakang, oh, udah setuju duluan. Ah, ternyata ada bab ini. Ada bab ini. Jadi sekarang karena ada bantuan alat Functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI, para ahli mendapati cara kerja otak pada manusia masih hidup. Jadi gampang taunya. Zaman dulu susah mau tahu otak orang masih hidup. Kenapa? Belum ada MRI. Jadi kalau mau tahu isinya otak manusia, manusianya meninggal dulu. Baru nanti kalau keluarganya rela ngasih otaknya, kalau enggak ya selesai kan. Kasih, diformalinkan dulu 1 tahun, direndam formalin 1 tahun, baru boleh diambil copel-copel untuk dilihat. Dilihat di bawah mikroskop, tapi belum bisa melihat isi sel otak. Baru melihat kabel-kabelnya. Ya, ya. Nah, ini yang disebut MRI, functional MRI. Jadi karena ada alat ini, 1, keuntungannya bisa mendeteksi orang masih hidup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ibu lagi cantengan mau tahu apa isinya, apa sini. Tapi rugi amat. Cantengan aja ibu mau tahu isinya. Yang otak aja deh. Ini otak. Nanti dilihat nih ada warna-warnanya. Dari warna itu nanti terdeteksi begini, begini, begini, begini. Iya. Termasuk waktu itu kita pernah belajar otak pria wanita, ingat Bu? Itu kan alat ini sebetulnya. Bahwa di otak kita ada watak, ada bakat otak, alat ini. Ya. Alat ini ternyata memperkuat ayat-ayat kauliah yang ada di Al-Qur'an. Ya, ini juga ayat-ayat manusia, kita semua ini ayat-ayat ya, yang disebut ayat kauniah, ayat-ayat yang tersebar di alam semesta. Ayat-ayat kan bukti ya, bukti-bukti kauliahnya di Kitabullah Al-Qur'an. Ini ayat kauniah. Nanti ternyata pasti sama dengan Qur'an. Makanya sekarang diminta untuk tidak membedakan Islam dengan ilmu pengetahuan. Dia satu, pastilah satu, enggak mungkin enggak. Ya. Baik. Nah, ini ya, Bu. Ini otak. Saya harus sering-sering kasih ini, Bu ya. Supaya kita ingat kalau kita punya otak ya. Nah, ini otak dilihat dari samping kanan. Ya, ini otak besar, otak kecil, ini batang otak yang jalan di leher. Ibu punten Bu, kalau nggak kelihatan maaf ya, ini gambar otak ya Bu, bayangin aja otak gitu. Iya Bu, maaf. Atau di depan sini boleh Bu, kalau nggak kelihatan barangkali, agak di sini ya, boleh Bu. Ya, ini otak dilihat dari atas ya, yang kecil ini yang bagian depan sini ya. Ya, saya selalu cekokin ibu-ibu otak ya, sengaja emang. Hah? Kok geli Bu? Ya Allah, ini kepala kita Bu. Masih ada otaknya Bu? Ini isinya nih. Ya, iya. Nah. Mudah-mudahan masih mau makan nasi padang. Habis lihat gini. Ini otak manusia, Masya Allah. Terbagi dua, yang kanan dan yang kiri. Otak kanan ini mengatur tubuh yang kiri. Otak kiri mengatur tubuh yang kanan, ya Allah. Kok bisa begitu? Ya iya, isinya sel otak. Kecil-kecil, tapi banyak isinya ya. Nah ini. Jadi disuruh ingat kerja otak dulu. Sebelum kita lihat lagi penelitian-penelitiannya. Nih, Allah sudah kasih otak belahannya 2. Kemudian dikasih sistem beda. Ya, yang kiri itu otak analisa. Kok gini ya? Kok gitu ya? Apa gini ya? Apa iya ya? Ah, itu berarti kita sedang pakai otak kiri. ya. Kiri kata-kata, matematika, fakta, syair lagu, teratur, detail tuh kiri. Ya. Dulu pernah saya sampaikan, tapi kita ulang lagi biar lebih mantep ya. Yang kanan ini otak kreatif, warna, visualisasi, intuisi. Intuisi itu ide, ilham termasuk. Jadi kalau ibu-ibu punya, taraaa, itu kanannya yang lagi bekerja ya. Holistik, melihat dari kejauhan. Ya, kalau kita ngelihat Indonesia dari atas pesawat gitu ya, masih pulau sama laut, itu pakai kanan. Nanti kalau udah makin ke bawah kita lihat, iya ada sawah, ada mobil, itu baru kiri lagi ya. Bentuk dan gambar di kanan, musik di kanan. Nah gini, ini kadang-kadang musik suka jadi diskusi yang panjang ya. Otak manusia semuanya itu, kita dikasih kemampuan Allah yang kanan musik. Yang dianggap musik adalah irama. Ya. Irama belum tentu semuanya harus dari alat, betul? Iya. Kalau gini, na na na na na na na na na na na na na na, ini juga musik. Iramanya. Lirik enggak di sini, enggak di kanan, di kiri. Na na na na na na na na na na. Ya, itu juga kanan. Pada saat kita ngaji, kemudian kita pakai irama, itu kanannya untuk iramanya, ya, tulisannya untuk yang kirinya. Jadi semua orang sebetulnya senang dengan irama. Itu dulu. Tapi kok ada orang yang senang banget sama alat musik? Atau sama sumber musiknya itu entah dari alat, entah dari bentuk-bentuk yang bulat. Itu berarti orang tersebut punya bakat kecerdasan musikalis. Kecerdasan itu di mana otaknya? Di tengah sini. Ada juga yang enggak suka musik yang dari sumber alat. Bisa jadi memang kecerdasan musikalisnya bukan yang paling utama. Ya, bisa paham sampai sini, Bu? Kita semua dikasih yang kanannya, ya, harus bisa membaca atau mendengar irama. Kenapa? Memang kerja otak kanan. Tapi seseorang yang pandai memain musik dan menyenangi musik, ya itu dia punya kecerdasan musikalis. Jadi enggak usah dipertentangkan berat itu. Kalau ada anak kita enggak suka, bukan enggak punya kecerdasan musikalis, anak kita maunya main gitar, main apa gitu kan. Yang penting diminta dalam tuntunan kita, liriknya, syairnya adalah hal-hal yang menambah keimanan. Ya, ini saya mau sampaikan karena banyak banget yang tanya sama Bu Aisyah, kita main musik boleh enggak sih? Saya mau jelaskan itu. Bahwa orang yang senang main musik berarti sini punya bakat di situ. Memang Allah yang kasih itu. Ya. Baik, sekarang bisa paham ini? Tetapi Bu, kerja otak kita tuh enggak sendiri-sendiri. Ibu lihat layar ini. Kalau Ibu lihat yang tulisan berarti otak kirinya kerja. Kalau Ibu lihat gambar berarti otak kanannya kerja. Kalau Ibu lihat warna berarti kanan. Berarti seimbang. Kalau dulu waktu kita sekolah dulu, kids zaman old masih dapat nih. Yang gurunya ngajar cuman pakai kapur warna putih. Berarti cuman kiri saja kan? Kiri saja. Pada saat kita belajar sesuatu hanya kiri saja, itu untuk diingatnya itu susah. Tapi untung juga tuh buku-buku zaman dulu, selembar dua lembar ada gambar. Budi sama saudara-saudaranya ada di situ. Untung juga lah ya selembar dua lembar ya, Masya Allah. Itu teknologi zaman dulu, walaupun hitam putih. Cuman karena gambar, maka mana yang bekerja? Kanan. Nah, saya ingat banget tuh, gambarnya gunung. Gunungnya berapa, Bu? Aduh, ingat. Jadi Budi, Wati, Budi sama Sudin, kalau dia liburan kemana? Ke rumah nenek. Di mana rumah neneknya? Desa dekat pegunungan. Makanya saya bilang untung juga ada selembar dua lembar pakai gambar. Makanya otak kiri kanan pada saat pakai gambar merekam dengan lebih baik. Sekarang zaman now, alhamdulillah, semua pelajarannya dalam bentuk tulisan gambar warna, tulisan gambar warna. Ya, itu. Berarti zaman sekarang sebetulnya daya serap hafalannya, daya serap daya ingatnya lebih baik. Itu harus paham itu. Ya. Karena kalau kita enggak tahu bahwa harus yakin bahwa anak kita tuh lebih baik dari kita, Bu. Harus yakin. Kalau enggak yakin, ibu selalu banding-bandingan, bunda dulu. Selesai. Enggak apa-apa juga sih kalau mau cerita memori. Boleh, anak-anak senang. Ibu-ibu dulu gimana? Ibu dulu gimana? Boleh. Yang mereka sakit hati setelah ibu cerita, kemudian ibu membandingkan, tapi kamu. Nah, setiap udah ngomong-ngomong tapi, tahan. Bunda dulu, Nak, itu sekolahnya di Al-Azhar. Habis reuni kita. Yang mana, Bu? Itu yang jadi Al-Azhar 3 sekarang. Oh, bagus kan gedung ibu? Biasa aja. Zaman dulu itu paling bagus. Kayak Aldiron. Iya, bentuknya. Bangga banget saya sekolah di situ. Ya. Udah gitu aja, anak-anak juga senang. Mana bu yang sekolah ibu kayak Aldiron itu? Suatu ketika besoknya ya. Yang gak disuka adalah, tapi kamu gitu. Dulu ibu belajar matematika sendiri, gak pakai kursus. Udah cukup. Tapi kamu, udah sekolah, mahal. Panggilin guru les. Gak usah digituin. Karena memang gak usah dibandingkan, berbeda eranya. Ya, zamannya. Ya, nah ini. Ya, nah sekarang supaya ibu ingat, saya kasih lagi otak yang ini. Ini otak sebelah kanan, ini otak sebelah kiri. Mana yang lebih rileks? Kanan. Kalau ibu lihat yang kiri, apa kesannya? Sumpah. Tapi kan ibu punya otak kiri. Coba pegang dulu. Kirinya mana? Itu kerjanya beginian. Ya. Berarti apa? Berarti kita bisa serius, bisa santai. Itulah kalau mau seimbang. Kalau kita pakai otak ini seimbang, itu memori itu diingatnya lekat sekali. Ya, iya. Namun, waktu masih kecil, dari lahir sampai usia 20 tahunan, itu ada perbedaan perkembangan otak pada laki-laki dan perempuan. Ini yang saya mau masukkan lagi, supaya ibu-ibu gak heran, kenapa anak laki lebih seneng main gadget, iya Bu? Nah, kenalin aja otaknya dulu. Ini, ya saya ingat dulu ya, otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Kiri apa tadi Bu, yang mana Bu, yang kiri? Serius, makanya anak perempuan dari kecil aja udah serius emang. Iya, makanya sampai tua kita nih serius ibu. Artinya anak perempuan akan mampu bicara lebih awal dan lebih baik dibanding anak laki. Laki, anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa dengan lebih cepat. Karena otak kiri tadi otak kata-kata, otak bahasa. Laki-laki gimana? Laki-laki yang berkembang kanannya dulu. Tadi gimana kanan Bu? Gimana kanan Bu? Relax. Imajinasi, visualisasi, musik, benda, gerak. Warna. Sudah. Jadi siapa yang masih punya anak laki-laki masih kecil? Iya. Masih pecicilan? Udah Bu, itu udah sesuai perkembangan otaknya udah. Otak kanan laki-laki berkembang dan bertumbuh lebih cepat dari otak kirinya. Kalau perempuan, ya Allah, dari kecil Allah sudah bikin otaknya seimbang. Makanya anak perempuan dari kecil tuh udah, aduh, enak banget ngadepin anak perempuan, ya gak Bu? Siapa punya anak laki dan anak perempuan? Mana lebih enak ngajarinnya? Perempuan. Ada dasarnya, perempuan. Kenapa? Otaknya berkembang lebih baik. Mbak Wiwi, bantuin. Ya. Iya. Anak perempuan itu ibu ajarin, Nak. Kalau habis makan piringnya bawa ke dapur, ngerti. Nak, buang sampahnya di tempat sini ya. Ngerti, Bu. Anak laki, nak, buang sampahnya tempat sini. Iya, Bu. Begini dia cara. Karena otak kanan, karena otak kanan, otak gembira. Enggak apa-apa ada peraturan buang sampah, tapi aku lakukan dengan gembira. Ini lihat. Apa maksudnya Bu Aisyah? Apakah otaknya gede sebelah gitu? Bukan. Di dalam otak, tadi saya sudah sampaikan, ada sel otak, ada neuron. Yang tersambung duluan pada wanita kiri dan kanan. Laki-laki kanan. Makanya anak laki umur 3 tahun belum bisa baca, udah bisa main video game. Iya, gimana dia bisa baca orang tuntunan video gamenya bahasa Jepang? Tapi karena dia otak kanan, otak teknologi, maka dia sudah tahu play-nya mana, rewind-nya mana, loncat yang mana, turun yang mana. Bisa. Nah ini ya, nanti kita bahas dengan gadget sekarang. Menurut penelitian yang tadi saya katakan dari 2013, sangat meminta, mudah-mudahan belum terlambat ya, tapi yang sudah terlambat ya sudah. Kalau punya anak baru lahir sampai 2 tahun, itu tolong tidak dijaga sama gadget. Kalaupun mau diajak nonton televisi, per hari paling lama setengah jam. Dua tahun. Ya saya mah udah telat Bu. Ya udah maafin aja. Ya ini yang untuk Ananda masih kecil, Cucunda masih kecil. Atau ibu mau punya anak lagi? Untuk membuktikan bahwa langkah-langkah ini efektif. Gimana yang mau punya anak lagi? Oke. Ya, ya. Jadi, kalaupun mau diajak nonton, kan sekarang mau kasih lagu-lagu di TV, itu paling lama setengah jam, 0 sampai 2 tahun. Ya, kayak gitu. Kenapa? Karena biar sistem-sistem sarafnya berkembang alami. Di luar negeri pernah satu masa setelah ditemukan milenia, ya, semua produk bayi ada TV-nya. Mau mandi aja, depannya TV. Naik baby walker, depannya TV. Meja makannya, depannya TV. Pada saat itu dianggap penemuan ini, ya, adalah penemuan yang luar biasa karena ibunya dengan senang hati ada yang jagain. Ya gitu. Tetapi ya, setelah 10 tahun dilihat banyak kekurangannya. Kenapa? Banyak sistem saraf di otak tidak tersambung alamiah. Jadi contoh begini. Anak umur 2 tahun dikasih lihat TV ya. Di mana TV itu dibuat sedemikian rupa, di ruang sebelahnya ada orang untuk menyembunyikan mainan, disuruh lihat itu. Terus abis itu dia diajak, ayo kamu kan tadi udah lihat di TV, ommu gitu, pamanmu, your uncle katanya simpan mainan, coba cari. Gak ketemu. Ya. Akhirnya besoknya diulang lagi. Ya. Ini ruangan dia dibawa ke ruangan itu ada jendelanya. Jadi tuh anak umur 2 tahun suruh ngeliat di situ. Pamannya simpan mainan. Ya. Udah, habis itu dia suruh masuk. Dapat mainannya. Kenapa? Karena otak 0 sampai 2 tahun itu lebih bagus bila melihat yang nyata, real. Sama gak sebetulnya? Kan dia lihat juga tuh di TV. Kan sama gak? Sama seperti lihat jendela sebetulnya. Untuk ngelihat di mana omnya simpen mainan itu, di laci mana. Tapi disuruh cari gak bisa. Karena dia bentuknya bukan real. Jadi 0 sampai 2 tahun. Supaya apa? Supaya dia melihat sesuatu 3 dimensi. Waktu dia lihat ngintip di jendela 3 dimensi enggak? Iya, kalau lihat di TV 2 dimensi enggak? Iya. Makanya dimintanya ya bijak mungkin kita 0 sampai 2 tahun daripada ribut gua kasih aja dah. Nah, ini yang harus dihindari. Kalau mau sel otaknya berkembang dengan baik. Bahkan dulu orang ya, bayi belum merangkak dikasih baby walker, jadi dia langsung bisa jalan. Itu sudah diteliti keliru. Makanya di Amerika Eropa udah enggak ada lagi baby walker, buang ke Asia. Kenapa anak-anak harus melewati fase merangkak, merambat supaya sel otaknya itu bagus. Ya. Tapi apapun lihatlah otak laki-laki kanannya yang lebih tersambung. Berarti anak laki-laki lebih kepada otak rileks, benda, warna, permainan, musik. Makanya anak laki abis nonton Batman pulang jadi naik. Kalau dia tiba-tiba loncat, yo bawa pakai sarung gitu, yeah Superman. Udah ibu senyum aja, ya Allah laki banget anak gue. Kenapa tuh ma? Kenapa tuh bun? Katanya misalnya tetangga, kok lo ketawa-ketawa anak lo jadi Superman. Otak kanannya sedang berkembang. Ini otak kanan kan, nah gitu. Ya bisa paham nggak bu? Nah itu tadi ya, nanti setelah 2 tahun ya monggo, mungkin lebih dari setengah jam ada boleh dia lihat itu ya. Yang sudah terlanjur ya sudah, itu tadi saya bilang maafkan ya kan, nggak apa-apa juga kan anaknya bu, apa-apa nggak sekarang anaknya, emang nggak apa-apa. Cuman sel sarafnya barangkali lebih baik kalau waktu umur 0 sampai 2 tahun lihat gadgetnya cuma setengah jam, mungkin itu jadi lebih baik gitu. Kalau ibu enggak percaya makanya hamil lagi. Iya kan begitu? Kan banyak juga ah saya enggak percaya. Oh, hamil lagi lah, Bu. Iya. Sekarang 6 sampai 12. Ya. Perempuan tetap kiri kanan. Memang perempuan juga suka gadget, tapi tidak sesuka anak laki-laki. Anak perempuan di otak kirinya lihat berkembang kata-kata. Makanya yang punya anak perempuan harus rajin menstimulasi bicara kata-kata biar vocab-nya banyak. Ini kalau punya anak perempuan ngobrol aja. Tapi ngobrolnya juga seperti bahasa bicara saja. Mau makan sayang, mau minum sayang, begitu. Diminta sekarang pada anak kecil, mau emam, menum, gak boleh gitu. Nanti sambungan sarafnya untuk makan, emam, minum, enum gitu. Bapak-bapak, jangan beb. Iya, dirangsang seperti itu. Laki-laki juga rangsang aja, stimulan saja. Tapi gak usah naik pitam kalau dia tidak bisa ikutin kata-kata kita. Makan, gak usah marah. Karena memang otak kirinya juga belum berkembang secara baik seperti perempuan. Mungkin ya, yang punya anak kembar 2, laki sama perempuan. Ngajarin yang kembar yang 1, yang perempuan. Makan, kan. Makan, itu karena memang perkembangan otaknya beda, beda, ya, iya, nggak usah naik pitam, terus ibu banding-bandingin, itu lihat kembar kamu aja bisa, nggak usah gitu, mentang-mentang kembar ibu harus sama, nggak bisa, ya, kayak gini, oke, nah ini, makanya anak laki-laki barulah nanti di atas 6 tahun siap untuk ya, belajar lebih banyak soal matematika, bahasa, keterampilan, detail dan sebagainya. Kebijakan masuk sekolah SD 7 tahun itu menyelamatkan anak laki, Bu. Gak usah maksain kalau anak laki ya. Iya. Perempuan, Bu, gak usah sampai 7 tahun, 6 tahun, 5,5 tahun aja masuk SD udah bisa. Tapi gak mungkin kan, ibu anaknya laki atau perempuan? Perempuan, oh boleh yang 5,5 atau 6 tahun. Ibu laki, oh gak boleh. Bisa demo tuh ibu-ibu yang anaknya laki-laki. Kecuali belajar ini. Kecuali belajar ini. Ya. Kenapa? Karena sekarang sekolah SD kurikulumnya berbeda dengan tahun kita, tahun kita mau 6 tahun juga masuk SD, anak laki gak masalah, gak terlalu berat beban kurikulumnya. Sekarang banyak variasinya, makanya membutuhkan kesiapan dari otak kirinya. Ya ini. Ya. Jadi tetap laki-laki itu terus senang benda, senang game, senang warna, senang. Kenapa? Berterusan. Ini 12 sampai 18 kan SMP SMA tuh. Iya enggak, Bu? Perempuan juga bisa, tapi enggak sebanyak laki-laki tuh, Bu, banyak. Banyak banget. Banyak banget. Tapi itu tadi, yakinkanlah bahwa semua informasi ada di gadget, sehingga pada saat dia buka gadget, itu tadi bisa variasi tadi. Memang main bisa, main musik bisa, ya belajar musik bisa misalnya di situ. Oh dia ngaji juga, oh ternyata iya di situ juga. Ya pelajaran sekolah iya di situ juga. Laki-laki lebih senang lewat benda. Kenapa? Otak kanan. Otak kanan. Kenapa kalah buku dengan gadget? Karena buku kadang-kadang cuman tulisannya hitam. Berarti kerjanya cuman di otak ki. Anak perempuan okelah masih bisa dia berdamai dengan buku yang gak pakai gambar, gak pakai warna. Tapi anak laki kesulitan, bosan. Baca satu lembar dibuang. Iya, karena tidak sesuai perkembangan otaknya. Tapi kenapa dia jadinya senang di komputer, senang di gadget? Karena memang di komputer atau di gadget itu dua-dua belahan otak terstimulasi. Kalau ada tulisan berarti di kiri, kalau dia berwarna berarti di kanan. Mbak, kalau dia bergambar berarti di, kalau dia berirama berarti di, keteraturannya di kiri, analisanya di kiri. Ya, ini yang harus disadari bersama, kenapa muncullah produk atau teknologi-teknologi, karena bermunculan juga ya tentang ilmu-ilmu otak ini gitu. Itulah makanya jadi oh kayak gitu. Dan kita masuk di generasi ini. Oke? Okay? Ya. Atau ibu enggak mau gitu? Tidak, saya enggak mau masuk generasi milenial. Saya mau di luar saja. Kemana, Bu? Mau di luar mana? Ya. Lagi. Sekarang setelah di atas 18 tahun, it's map. Otak perempuan tetap kiri kanan. Tetap stabil kita, Bu. Ya Allah, makanya itu kenapa Allah persiapkan untuk membimbing manusia baru yang ada di rumah kita. Ya, Allah persiapkan perempuan yang melahirkan manusia baru, yang dampingi, yang bimbing. Kalau otaknya enggak seimbang gimana gitu. Ya. Tetapi laki-laki Allah persiapkan untuk dunia kerja. Makanya otak kanannya. Allah tahu persis itu, yang namanya juga yang bikin. Kalau soal dimarahin bermain, dari dulu kita juga dimarahin. Ya enggak, Bu? Siapa yang pernah dimarahin? Saya pernah dimarahin main congklak 3 jam. Enggak main gadget, dimarahin. Adik saya juga dimarahin main gundu sampai maghrib. Ya, saya sama adik saya, kan adik saya 3 laki-laki semua. Dimarahin juga waktu main galasin, kenapa? Sampai isa. Jadi yang ditegur apanya? Yang dimarahin apanya? Durasi waktunya. Bukan konten permainannya, karena memang otak udah begini. Jadi dari dulu anak laki emang selalu cari permainan. Permainan. Kita juga. Tapi kirinya udah seimbang, mainan kita mainan yang untuk persiapan kita dewasa. Masak-masakan, anak-anakan, rumah-rumahan. Karena emang udah bersiap diri. Anak laki gak mikir gitu. Layangan. Iya. Sepeda. Ya, itu eranya yang tahun 60-an. Yang kita ini 60 sampai 70 masih dapat main 70. Main galasin masih dapat 70. Alhamdulillah. Yang lahir tahun 80 enggak dapat galasin. Kasihan deh. Tapi kita enggak boleh ya, enggak boleh marah terhadap gadgetnya, tetapi yang mau diatur apanya? Durasi waktunya. Kenapa? Dari dulu semua permainan kalau lebih waktunya dimarahin. Ibu pernah main karet gini? Saya cuma dikasih waktu setengah jam lah main karet gitu mah ibu saya. Lebih dari 2 jam apa dia bilang? Nanti kendor. Apanya yang kendor? Nah, ada lagi yang bahasanya entar turun bro. Ya pastilah 2 jam begini. Tapi pada saat itu kita senang dalam permainan itu gitu. Kenapa? Karena waktu main karet ya, waktu kita ngomong, kita misalnya menghitung itu otak kiri kita. Tapi waktu bergerak itu otak kanan kita gitu. Bu, kalau main karet loncatan, habis yang pinggang mana urutannya yo? Mana? Tuh. Tuh, kan inget kan? Iya. Ingat Ibu. Habis kuping kemana? Karena waktu Ibu main, otak kiri kanan Ibu bekerja. Bekerja. Iya, habis kepala jengkal kan? Habis jengkal ngapain? Iya. Ya Allah, ketahuan banget lahir tahun berapa nih? Karena orang bermain itu, otak kiri kanannya bekerja. Otak kiri kanannya bekerja. Keteraturan tadi ya, mulai dari ada loh. Ini yang variasi sempurna main talinya apa? Mulai dari mana? Enggak, dari dengkul. Siapa yang pernah main tali yang variasi sempurna? Dari dengkul. Dengkul baru pipis. Pipis pusar. Itu edisi sempurna. Ada yang edisi gak sempurna. Dari pipis kemana? Ketek. Atau pinggang, pinggang. Itu kurang sempurna itu. Nah, urutan itu kerja di otak kiri. Makanya ada yang salah. Dari pinggang, dia langsung merdeka. Dimarahin kan? Salah. Mana? Ketiak. Nah, itu lagi menstimulasi kiri untuk mengingatkan sebuah urutan. Tapi bahwa kita loncatnya, kita lihat tuh warna karetnya. Kadang yang karetnya yang tipe orang melankolis kuning semua. Ada yang tipe sanguin, bodo amat sama kuning, campur hijau, campur merah. Warna itu menstimulasi otak kanan. Ya Bu? Iya, makanya ingat terus. Itulah tadi. Tapi laki-laki jauh memang, yang kanannya itu Allah berikan sambungannya terlebih dahulu. Karena dipersiapkan Allah untuk satu, kerja di luar ruangan. Kedua, kerja di hal-hal yang bentuknya benda, ruang, dan teknologi. Ya? Iya. Baik, sudah nih sepakat ya Bu? Yang punya anak laki agak tenang perasaannya. Ya, saya ulang sedikit yang ini lagi. Nih, perempuan senang wajah. Jadi kalau kita punya anak perempuan, ya sebanyak mungkin pas dia nggak lihat gadget, ajak ngomong dan tatap wajahnya. Karena perempuan senang lihat wajah. Kalau ibu ajak ngomong anak perempuan gak tatap wajahnya, makanya ntar dia bete, kembali lagi ke gadgetnya. Kenapa? Karena di gadget sekarang, ya, walaupun itu rekaman, rekamannya itu dia kayak ngelihat wajahnya dia. Misalnya ya, searching aja tuh, ya, wawancara dengan artis-artis Korea, itu artis Koreanya seolah-olah ngelihat ngomong sama depannya dia kan seneng banget. Oh, aku diliatin. Padahal ini rekaman. Nah kalau ibu kepengen mengambil posisinya ini, maka ngobrollah sama anak perempuan, tatap wajahnya. Tatap wajahnya. Kita juga seneng kan Bu kalau kita ngomong di tatap wajah kita? Iya. Tapi tidak usah pada anak laki-laki. Anak laki-laki matanya tidak kuat lihat wajah. Anak laki-laki seneng lihat benda. Iya. Kalau ibu nasihati anak laki-laki gak usah lihat mukanya, supaya dia lihat muka ibu. Tapi kalau ibu mau, ya, pas ngomong kemudian dia digiring konsentrasinya, kalau ibu mau kasih nasihat, ya ibu pakai kertas ada benda, ibu tulis-tulis di situ. Jadi ini nak, ya, nanti kalau kamu mainnya 1 jam, 15 menit untuk ini. Ya. Anak laki senang, dia akan sama-sama lihat benda itu. Tapi kalau kita paksakan dia lihat muka kita dan kita lihat wajahnya, gak kuat. Lihat bunda. Pas dia lihat, kita lihat lagi, dia langsung mengalihkan. Bundanya merasa ya sedih karena anaknya tidak memperhatikan. Lihat Bunda Nak, yang santun kalau ngomong sama orang tua, lihat Bunda Nak. Lihat lagi. Masya Allah, itu banyak ibu-ibu setengah jam cuma lihat Bunda, lihat Bunda, lihat Bunda. Kapan nasihat sih? Hanya gara-gara itu. Bahkan dipegangin muka anaknya. Susunan sel mata laki-laki tidak kuat lihat wajah, percayalah. Iya Bu. Maka gak usah terlalu marah bertanduk pada saat ya anak sedang lihat gadgetnya atau sedang ngerjakan sesuatu atau sedang main Lego, sedang main apa-apa, terus ibu ngomong dia cuma lihat sebentar terus lihat mainannya lagi. Itu bukan karena ibunya tidak menarik. Ya, karena otaknya lebih senang lihat benda. Laki-laki senang lihat benda, laki-laki senang lihat benda bergerak, dan laki-laki senang menggerakkan benda. Itu laki-laki. Maksudnya ini Bu, gundu diam disentil. Ah, si ibu sih. Bola diam ditendang, itu kan laki-laki. Ya, ini harus paham. Ya, jangankan anak laki-laki, suami kita juga, kalau sudah lihat benda, lihat gadget, dia lebih fokus ke situ. Gak usah marah Bu, gak usah marah. Gak usah marah. Ya. Kalau ibu mau lebih lucu lagi, dia pegang gadget, kita pegang gadget, kita chatting lewat gadget. Iya. Yeah. Hai Mas, udah makan belum? Dia pasti lihat kita ketawa. Apaan sih? Iya, enggak usah marah. Saya harus ingetin ini ulang-ulang terus ini supaya bukan apa-apa harus diulang kepala kita ini ya. Kenapa? Sudah bertahun-tahun di otak kita merekam bahwa kita pikir laki-laki sama sama kita. Betul enggak, Bu? Padahal ada bedanya. Terus kata ibunya, habis dipanggil-panggil enggak jawab. Itu ibu lupa tuh. Kalau otak laki-laki memang kalau sudah lihat benda, dia fokus pendengarannya. Apa pendengarannya? Menurun. Berkurang itu budek. Laki-laki enggak budek. Laki-laki menurun. Beda menurun dengan berkurang. Kalau berkurang itu budek, berarti ada masalah di telinganya ya. Menurun karena konsentrasi. Jadi enggak usah juga berlara diri. Ingat, Mas. Dan supaya suami tetap melihat kita cantik, tolong pertahankan senyum sampai dia nengok. Banyak kita panggilan pertama masih senyum, Mas. Pas dia nengok muka kita jelek. Banyak suami bilang, kenapa istri-istri kalau manggil melotot? Iya, karena dia gak tahu itu panggilan ketiga maka keempat. Makanya tolong tahan senyum sampai panggilan kelima. Mas. Halo, Mas. Masih cantik gak? Iya. Ih, Bu Aisyah, itu kan maksain banget. Masuk surga. Ibu mau lewat mana? Katanya punten, ya ibu ditawarin jalur poligami, ibu gak mau. Jadi mau lewat mana masuk surganya? Ini lebih gampang gak? Ini lebih gampang gak? Tahan senyum sampai lima. Iya masuk surga lewat situ. Terus juga gak usah sakit hati kalau dia lihat gadgetnya lebih sering dan lihat kita cuma sekilas. Udah, redonya kita itu yang bikin kita masuk surga Bu. Kenapa? Iya, gua redo banget. Dia lihat cuma sebentar. Tapi sudah ada, udah ngerti kenapa. Emang otaknya. Iya, ya ini harus difahami. Karena itu tadi era milenial yang menemukan gadget banyak laki-laki. Yang pakai jasanya banyak laki-laki. Bahkan, maaf, boleh loncat ke belakang. Dokter bedah laparoskopi. Karena kan orang bedah kan enggak lihat langsung begini, Bu. Tangannya gini dia lihatnya. Lebih jago yang pinter main video game daripada enggak pernah main video game. Dokter-dokter sekarang. untuk dokter bedah. Bedah, radiologi, ya. Dan hampir semuanya ada bedah, ya. Opsgen ada bedahnya, ya kan? THT ada bedahnya, ya. Mata ada bedahnya juga. Semua sekarang lihat bedah enggak lihat langsung pasiennya, lihat ke televisinya, ke layarnya. Ya, itu diteliti, diteliti. Telitinya bagaimana? Ada dua kelompok dokter. 40 orang, 40 orang. Ya, dokter bedah nih. Waktu dikasih pertama dua kelompok ini dikasih bedah untuk menangani bedah laparoskopi. Ya, standarnya biasa aja sih. Ya. Tapi setelah itu besoknya kelompok satu dokter bedahnya ini, kelompok satu ini diajarin, dikasih permainan, maaf ini sebut merek, Nintendo Wii. Video game, dia main video game, oke? Okay? Dia main, ya. Selama berapa? 3 minggu. Ya. Ini kan lihat kayak gini kan? 3 minggu. Nih. Ya, tahun 2013 nih. Ya, waktu pertama enggak diajarin, enggak dilatih Nintendo Wii dulu, ya. Ya cuman ya bisa juga sih laparoskopi tapi gitu-gitu doang, ya. Tapi itu tadi, ya. Dia 4 pekan main video game. Kelompok kedua tidak main video. Kemudian diuji, ya. Hasilnya kelompok yang bermain video game Nintendo Wii melakukan tugas secara lebih baik daripada kelompok yang tidak. Iya, kelompok kontrol itu namanya. Bahkan perbedaan kecerdasannya atau akurasinya mereka 73%. Jauh. Kalau cuma 10% doang mah enggak masalah. Kenapa? Karena kecepatan antara tangan sama mata sama kepala itu salah satu manfaatnya dari permainan gadget. Video game. Ya. Jadi kalau anak saya lagi senang main video game, saya langsung alhamdulillah nih bakal jadi dokter bedah. Dan sekarang bukan dokter bedah saja yang menggunakan jasa video game. Semuanya hampir pekerjaan ada gadgetnya, ada video gamenya. Bisa paham ya, Bu? Ini yang, ya. Apa lagi? Tuh lihat nih, ini main Nintendo kayak gini nih. 40 dokter bedah 4 minggu gembira-gembira, ye, jin-jin-jin gitu. Ya main-mainnya kayak gini kan. Iya, main musik ya, main apa gitu. Ya, itu lebih jago. Saya makanya gak mau jadi dokter bedah, kenapa sih gak bisa main? Yang zaman dulu gak ada beginian. Ada juga game watch. Ya, masih main game watch. Popeye. Ya. Jadi bermakna juga pada laki-laki seperti ini. Oke. Nah, sekarang mundur lagi Mbak Wiwi. Faktor berikutnya apa? Ingat, di otak manusia itu punya neuron cermin, ya. Jadi, kita juga diminta orang tua harus menelaah dengan cermat perilakunya sendiri dalam bermedia. Apalagi kalau anaknya masih kecil, masih 0 sampai 2 tahun. Ya, namanya juga anjing generasi milenial. Apa bedanya dengan yang dulu? Iya, dulu juga waktu anjing alfabet udah bisa baca huruf, Bu. Sekarang pakai gadget. Ini, kenapa? Ada namanya neuron cermin. Mirror neuron. Ada berapa? 30% di otak manusia. Dan itu nyala 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 2 tahun pertama sangat kuat. Ya, dia berfungsinya, ya. Jadi kayak gini. Neuron itu apa sih? Ini neuron kayak gini nih. Ada berapa, Bu Aisyah? Oh, banyak, miliaran. Ada yang mengatakan 85 miliar, ada yang mengatakan 90 miliar, ada yang mengatakan 100 miliar. Yang pasti miliaran, Bu, banyak banget. Ini banyak banget. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer tercanggih di zamannya. Makanya kenapa generasi milenial juga saat ini neuronnya kuat juga menerima informasi. Lihat gadget kuat juga. Matanya kuat juga. Kenapa? Memang diciptakan ya sesuai zamannya. Makanya kata Nabi apa? Didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena neuronnya juga kekuatannya beda. Sama jumlahnya 100 miliar. Mungkin saya lahir tahun 68 punya 100 miliar. Ya, ibu-ibu tadi yang lahir tahun 80 juga punya 100 miliar. Anak kita yang 2000 berapa lahir ini? 2005 kah, 2007, 2010 juga sama 100 miliar. Tetapi kualitas daya serap memorinya kuat yang sekarang. Kenapa? Karena lewat gadget itu mereka nggak usah jalan-jalan tahu Mekah di mana, Madinah di mana, Paris di mana, Borobudur di mana. Hanya dari kamarnya saja lewat gadget. Kita dulu kalau mau lihat Ka'bah kemana, Bu? Gimana, Bu? Ada usaha nggak? Usaha, nabung dulu, pilih travel dulu, nunggu dulu, naik pesawat dulu, ya nggak langsung juga ke Mekah, Madinah dulu kan. Berarti ada usaha, baru kita bisa lihat, oh Mekah kayak gini. Tapi anak sekarang kalau mau lihat Ka'bah bagaimana? Tinggal searching, tulis Ka'bah. Ka'bah dengan banjir, ada juga sudah fotonya. Ya, iya. Menara Pisa gitu kan, Eiffel, nah, tinggal Borobudur. Banyak gak informasi yang dia serap? Banyak. Tapi Bu, gak usah khawatir yang tahun 50, 60, 70. Memang nyerapnya tidak banyak, tetapi tangguh, tangguh nih, kabelnya tangguh, tangguh. Kenapa? Mau lihat sesuatu aja harus pergi ke sana, harus jalan dulu, harus, dan melihatnya langsung tidak yang dua dimensi. Berarti tetap ingatnya kuat, walaupun gak banyak perbendaharaannya. Makanya kita tuh otak yang tangguh nih, generasi yang 60, 70, maaf yang 80 ya, 60, 70. 50, 60, 70. Tangguh juga. Kejedok gak cepat geger otak. Tapi punten generasi milenial, terutama milenial yang kedua, gak usah kejedok. Digetek aja, di kamer, geger otaknya. Iya. Cepat galau. Gegernya bukan pecah gitu, galau maksudnya. Iya. Iya kan? Ya gak usah ketabrak, gak usah kejeduk, gak usah. Gak usah kejeduk yang listrik, gak usah. Dia cuman dibentak gitu aja. Bentak gitu aja. Itu udah galau banget. Makanya disebut generasi galauers. Galauers gitu. Tetapi coba tanya mereka. Coba tanya mereka. Apa aja? Candi Bokor di mana? Oh ada Bun. Ibu tahu pernah ke Candi Bokor? Belum. Mereka udah dari kamar. Korea gimana Yan? Oh yang mana Bu? Yang Seoul atau yang waduh? Dia tahu ini. Ya ini. Nah, 30% dari 100 miliar itu dia neuron cermin. Sehingga apa yang terjadi? Enggak usah ajarin tuh bayi Bu, dia cuma ngelihat aja bapak ibunya udah masuk. Udah masuk. Neuron cermin. Ya. Nah, tetapi pada 0 sampai 5 tahun kan dia menyerap. Ya. Neuron analisanya belum jalan, apalagi tadi anak laki-laki, betul Bu? Makanya dia cuma nyerap-nyerap aja, dia enggak bisa menganalisa bahwa oh, itu ibu saya buka gadget karena sedang santai. Belum bisa. Dia cuma lihat masuk lagi, masuk. Oh, kayak gitu tuh. Oh, kayak gini tuh. Oh, kayak gitu. Belum bisa. Belum bisa. Ya. Belum bisa nih, dia nyerap aja semua ini. Nyerap. Ini bahaya kalau begini. Kasian banget. Ya Allah. Untung-untung ibunya ada di sini ya. Bukan cuman bapaknya. Kalau cuman bapaknya selesai. Kenapa? Laki-laki kalau sudah fokus pendengaran menurun. Kemudian sudut mata laki-laki tidak lebar, sempit. Bayangin, dia enggak akan lihat anaknya di sini kalau gelinding. Pas anaknya gelinding nangis, dia pun enggak dengar karena sedang konsen. Makanya kalau ibu titip sama suami, anak, bayi, masih kecil, lagi begini, yang salah ibu. Kalau laki-laki disalahin gak mau, enggak aku gak lihat. Masa gitu aja gak lihat? Wah iya ya Allah sumpah. Karena memang laki-laki gak bisa kayak kita. Kita nih bu lihat jari tengah begini masih bisa lihat teman-teman di kanan di kiri, ya gak? Coba ibu cek, gini coba. Coba gini, lihat jari tengah. Masih bisa lihat gak temen yang duduk sebelah kanan? Sebelah kiri? Laki-laki gak bisa. Karena sel kerucut retina matanya laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan. Makanya kalau perempuan begini ini masih bisa lihat ya. Matanya di sini, masih lihat. Hah, kucingnya lihat jari sini masih bisa lihat. Masih bisa lihat. Pendengarannya juga, walaupun kita konsentrasi, pendengaran kita tidak menurun, Bu. Makanya itulah tugas kita. Makanya dari kecil juga Allah siapkan otak kiri kanannya nyala supaya matanya melebar. Tetapi ingatlah, pria bukan begitu program yang Allah kasih. Kenapa? Karena memang pria diminta fokus pada pekerjaannya kalau lagi dia kerjain. Pantang tuh kalau suami lagi ya, lagi betulin sesuatu, lagi malu-malu paku, ibu ajak ngomong. Pantang itu, pasti kalau dia jawab omongan ibu, tangannya kena palu. Kecuali ibu lagi sebel sama suami aja gitu. Emang sengaja, biarin gua ajak ngomong. Tapi kan dosa, Bu. Ya, Bu, ini orang cermin masuk, ya, bapaknya juga enggak paham, ibunya ngerti-ngerti dikit. Ya. Dan pada anak kera juga, anak simpanse ada neuron cermin. Makanya tuh kalau monyet-monyet di kebun binatang, kalau ada orang berkunjung gandengan dia liatin aja. Setelah orang itu pergi tuh ya, pemuda-mudi gandengan gitu ya di kebun binatang, itu anak monyet pada ngeliatin. Iya. Setelah itu makanya dia panggil temennya semua sini ngegandeng. Dia juga belum bisa analisa bahwa gandengnya berdua aja gini rame-rame. Neuron cerminnya belum bisa menganalisa. Dia baru nangkep aja tuh neuron cerminnya. Sama. Manusia cuman ini lebih sedikit. Otak kita lebih banyak neuron cerminnya. Udah mau azan ya? Udah azan ya? Ya. Di mana neuron cermin ini letaknya? Di sini yang merah, Bu, kanan kiri, di depan. Depan. Tapi nanti kalau sudah umur 5 tahun ke atas, ya, walaupun ada neuron cermin, dia melihat terus perilaku orang-orang di sekitarnya, tapi otaknya sudah mulai pelan-pelan bisa analisa. Perempuan lebih cepat analisanya. Kenapa? Kirinya sudah lebih nyala ya, ya kan? Laki-laki belum lagi sekuat perempuan nganalisa. Jadi pada saat anak laki-laki umur 6 tahun, 7 tahun melihat sesuatu di depannya, dia akan masih tetap menyerap saja sebagai neuron cermin, tapi menganalisanya belum lagi sebagus perempuan. Tapi enggak usah khawatir, anak laki-laki itu otak kanannya bekerja apa? Otak sintesa. Sintesa. Apa itu sintesa? Laki-laki itu, Bu, cepat mengambil hikmah. Ibu sakit, dia udah tahu, ibu saya sakit, saya harus bertanggung jawab, gitu. Tapi enggak perlu kronologis. Anak laki udah tahu. Enggak usah lagi, sayang, bunda sakit. Tahu, Bun. Sayang, Bu, ya kalau bunda sakit dipijet-pijet. Tahu, Bun. Sayang, mau tahu enggak kenapa bunda sakit? Enggak. Karena anak laki-laki tidak suka menganalisa. Untuk sampai umur tertentu. Oh, kita azan dulu ya. Untung gambar ini bukan gambar monyet. Pas gambar ini. Ya, baik, kita sambung sedikit ya. Ya, kita mau lihat sekarang manfaatnya ya. Tadi kan kita sudah paham bahwa anak kita punya neuron cermin, ya. Nah, sekarang sebentar dulu. Nah, itu tadi karena neuron cermin di otak dan kita sudah belajar berkali-kali bahwa otak ke badan itu diperantarai atau sambungannya adalah sistem saraf. Ini jalan listrik sama pesan apa yang ada di otak. Jadi kalau dari memang dia lihat dari kecil orang tuanya memang ya berperilaku sesuatu, maka terekam di memorinya, kemudian jalan di badannya, maka dia akan membuat perilaku seperti itu. Itu neuron cermin tuh. Makanya masih kecil tuh luar biasa neuron cermin menangkapnya. Bercermin aja dia. Ya. Jadi kalau kita menegur anak, lihat dulu, nih perilakunya kayak siapa ya? Kayak aku, kayak suamiku ya. Iya. Kalau pada anak-anak masih kecil, ya, sampai 5 tahun. Nah, sekarang. Terus gimana? Hati-hati juga, Bu. Hati-hati omongan ibu yang saat itu juga. Kenapa? Kalau ini orang cermin kan pakai mata nangkepnya, terus pakai telinga juga nangkepnya, bukan cuma mata doang. Apa yang ibu sampaikan akan jalan. Menurut Mrs. Yalda, anak yang main gadget atau video game, dia jadi bermasalah, sebetulnya bukan karena video gamenya, bukan, apa? Karena omongan kitanya. Pas dia lihat video game, ambil gamenya yang game anak-anak lah gitu ya. Terus kita ngomong, awas, nanti lihat film yang mesum lagi. Awas, nanti kamu lihat film mesum. Awas, nanti kamu lihat film mesum. Apa yang terjadi? Iya, didengar. Film mesum. Paling enggak kalimat itu masuk di sini. Apa yang terjadi? Jalan. Sistem saraf ini gak peduli ibu ngomong baik sama ibu ngomong jelek, gak peduli dia. Pokoknya pesannya jalan deh. Karena melekat, ya, dia jalan, tangannya gak sengaja. Bukan gak sengaja lagi, dia tertuntun lewat pesan itu. Iya. Jadi gimana Bu Aisyah? Dibiar-biarin aja, bukan dibiar-biarin, diomongin aja. Iya bagus nak, film itu bagus. Main yang itu aja. Kalau memang dia sudah punya gamenya yang bagus itu, ya itu bagus itu. Itu bagus. Jadi, oh itu bagus. Yang saya buka ini bagus. Yang saya buka ini baik. Yang saya buka ini. Jadi ngomongnya yang arahkan yang positif. Karena ini ada neuron cermin masalahnya. Main tuh, main terus. Apa yang terjadi? Main terus, terlupa nih sholat maghrib nih, lupa. Apa yang terjadi? Lupa. Ya terus yang suruh lupa siapa? Kita. Ya Allah. Kenapa sih gak? Ya nak, ayo sholat maghrib yuk, udah cukup dulu mainnya. Sholat maghrib sekarang. Tapi Bu Aisyah harus diomongin berulang-ulang. Memang iya. Jangankan pesan, jangankan nasihat orang-orang, orang manggilnya berulang-ulang. Iya gak? Manggil anak laki berulang gak Bu? Iya. Baru manggil nama aja berulang, apalagi pesan. Iya. Lanang, priok, kakung, jaler, gak nengok Bu. Manggilnya udah cantik banget. Karena abis dari itu seminar parenting, ngomong sama anak katanya harus cantik, suara lembut, lanang, prio, kakung, jaler, gak nengok. Kita kalau begitu naik setengah oktav. Tapi masih bertahan untuk cantik, lanang, prio, kakung, jaler, belum juga nengok. Kenapa? Karena memang sistem otaknya konsentrasi pendengaran menurun. Mulai kita membentak, lanang, prio, kakung, jaler. Itu empat-empatnya nengok Bu. Pas empat-empatnya nengok dia tanya sama adeknya, ibu kenapa marah ya? Karena dia gak tahu ini panggilan ketiga. Bayangin Bu, buat anak laki-laki ibu panggil namanya aja harus 3, 4, 5 kali. Apalagi nasehat, jadi gak usah putus asa. Ayo nak, sholat dulu nak, cukup dulu nak, ayo nak sholat dulu nak. Ya bun, Itu aja ngomong dia iya bun, kita udah ngomong 3 kali. Iya bun, iya bun, iya bun. Tungguin dulu. Sudah nah, ayo, ayo sholat. Iya bu, iya bu, iya bu. Ayo sholat, ayo gitu aja, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Ini nanti dengar dan jalan ke badan. Mungkin dia gak mau sholat tapi ini badannya udah narik. Ayo sholat nah, ayo sholat nah. Yuk sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Gituin aja. Kasih irama. Supaya apa? Supaya otak kanannya bekerja. Jangan yang frekuensi melengking terus. Celat. Itu. Pakai irama dikit. Saya tuh waktu anak-anak kecil tuh kalau mau ajak sholat, nah ting tung ting tung ting tung, ayo sholat sholat sholat, udah maghrib maghrib gitu supaya otak kanannya juga terstimulasi. Kenapa? Kalau ibu cuma ngomong saja tanpa irama, itu cuma kata-kata. Kerja mana otak mana? Kiri. Pesannya baru jalan di sistem saraf yang kanan. Udah dengar sih dia, cuman badan kanan doang yang ngerti. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Nah itu baru kiri, pesannya baru jalan di kanan. Yang sebelah belum, sebelah belum. Sebelah itu dikoordinir oleh otak kanan. Salah satu kerja otak kanan irama, musik, nyanyiin dong. Ayo sholat, ayo sholat gitu. Azan memanggil tanding tuh gitu-gitu kan? Gitu bu, supaya kanannya aja nggak apa-apa. Biar kata anak mahasiswa juga mah. Walaupun dia apaan sih mah, yang penting jalan di badannya. Sambil ketawa paling apaan sih ibu? Jalan. Yang penting kan jalan. Kenapa? Biar informasinya jalan di seluruh tubuh. Sama satu lagi, kalau ibu gak mau pakai irama, kak otak kanan, otak benda, otak gerak, ibu yang gerak, ya sajadahnya gelarin. Nih ya sayang, ibu gelarin sajadah. Itu gak enak hati Pak. Ibu jangan dong, jangan gitu dong, jangan gitu dong. Ya, tapi ini belum selesai juga tangannya. Kenapa? Apalagi kalau main game online, dia gak boleh langsung berhenti. Dianggap pecundang, makanya dia izin dulu. Izin sama yang timnya. Timnya internasional. Kalau bertim dia berlima internasional, satu di Singapura, satu di Malaysia. Yang susah kalau di Belanda. Woi, woi, gue mau pamit. Woi, woi, belum lagi dijawab. Itu harus paham juga. Dia udah tahu sih mau sholat, makanya tangannya begini. Iya bu, dikit lagi pamit. Ya. Nah, apa yang nanti diambil kesannya? Dia kan liatin kita nungguin. Enggak enak hati bukan? Akhirnya nanti dia belajar, oh kalau gitu mau pamitnya jauh hari 15 menit sebelum azan. Gitu. Atau kita sampaikan, kalau gitu nak pamitnya 15 menit sebelum azan ya. Iya bu, ngerti gak dia? Daripada terus. Bunda bilang kan, terus. Siapa yang suruh terus? Iya. Nanti kalau kamu main video game itu, kamu akan menjadi kekerasan, kamu akan jadi keras, kamu akan jadi agresif. Itu yang kita omongin. Maka dia dengar, dia jalan. Tadinya gak mau agresif, tapi karena kita masukin terus, dia jalan di badan, akhirnya itu anak agresif. Sebetulnya bukan karena video gamenya, itu penelitian. Dan saya menyetujui itu. Kenapa? Karena saya tahu ini ada sistem saraf. Ibu ngomong yang baik-baik aja, dia ya bu. Oke. Dan otak tidak suka dikit-dikit dibilang salah. Ya. Sekarang ibu nih, saya mau minta nih, Bu. Ya. Saya sudah menunjuk ada sesuatu di sekitar ibu. Sekarang ibu tebak. Apa aja? Apa ya? Sekarang ibu coba pegang benda yang sekitar ibu. Betul enggak itu yang saya pilih? Coba. Coba ibu pegang aja. Tasnya kayak ibu pegang ini. Ya, tunggu. Ya, 1, 2, 3. Ya, pegang. Salah. Lagi. Pindah benda lain. Pindah benda lain. Salah. Enggak, maaf yang belakangnya enggak kelihatan. Ayo. Enggak kelihatan pegang apa. Cuma rasain aja coba digituin. Ya, pindah lagi yang lain. Ah, salah. Lagi pegang lagi yang lain cepat. Salah. Apa lagi, pegang lagi. Enak gak, Bu? Enak, tambah salah kan? Megangnya tambah ngaco. Ayo coba, Ibu. Ayo. Ya, sekarang benda itu ya menempel di badan Ibu. Ayo, pegang. Ya, dikit lagi, hampir hampir benar, dikit lagi, ya, terus terus, ya, dikit lagi, ayo cepat cepat, dikit lagi Bu, dikit lagi, ayo, dikit lagi, ya, dikit lagi, ayo, dikit lagi, udah benar, udah hampir benar, dikit lagi, hampir benar, dikit lagi, ya, hampir lagi, benar, dikit lagi, dikit lagi, dikit, hampir benar, dikit lagi, apa rasanya? Semangat kan? Padahal maunya Ibu tuh saya pegang hidung, nggak ada yang pegang hidung, tapi semangat banget. Ini, tadi begitu ibu-ibu. Ini ya, ya, bukan. Yang pegang kacamata ini, bukan. Tapi karena sedikit lagi, hampir benar, sedikit lagi. Karena kita tuh senang digituin otak kita. Ayo dikit lagi, ya. Sehingga sebetulnya udah, ya, kalau kita nyari sesuatu ya udah di hampir dekat situ karena salah, salah, salah. Anak generasi milenial 3 kali dibilang salah, yang keempat ditinggalin, Bu. Ya udah. Emang kita generasi kuat. Salah. Gini, Bun. Salah. Gini, Bun. Salah. Gini, Bun. Salah. Makanya generasi langgas itu kalau mau kita kasih pesan atau perintah, kasih contoh. Kenapa? Karena dia berpikir saya akan mengerjakan lebih bagus dari contoh itu. Misalnya ada seorang bapak bilang nih, ya, coba kamu bikin dulu proposal untuk nanti mengajukan acara ya halal bihalal, bikin. Kasih 3 hari kan bikin. Hari keempat dikasih. Kata bapaknya, salah bukan begini. Nah, generasi langgas malas tuh. Udah buang hari 3 hari, terus salah. Kalau emang bapak tahu, ajarin kita dulu. Nanti aku akan bikin lebih bagus dari itu. Itu generasi langgas cara bekerja, cara pikirannya. Sama di kantor juga gitu, kalau bos-bos nyuruh anak buahnya, coba kamu bikin begini gitu, gak dikasih arahan, ya. Mereka awalnya semangat ya, bikinlah. Dikasih keserahin ke bos, udah bikin 7 hari, kasih ke bos, kata bos, bukan gitu caranya. Apa dia bilang, ya kalau gitu bapak maunya apa? Itu generasi langgas cara berpikirnya. Makanya mereka setiap melihat video-video tutorial, tahu video tutorial? Dia akan mengikuti itu, tinggal dia modifikasi. Karena terbiasa itu. Makanya kalau kita mau kasih juga arahan pada anak-anak kita yang generasi langgas ini, mau ngasih, kalau yang ibu taunya sampai mana, ajarin aja dulu. Nanti dia akan melakukan, memodifikasi lebih bagus dari yang kita. Kenapa? Karena mau cepat. Mau cepat, jangan buang waktu gitu. Kenapa? Sama ini sistem saraf. Dia lebih senang diperintahkan apa maunya. Jadi kalau ibu memerintahkan anak-anak, tanya dulu, sebetulnya saya maunya apa? Nak, jangan jajan sembarangan ya, jangan jajan sembarangan. Sekali lagi bunda bilang, jangan jajan sembarangan. Udah gitu, jangan itu ditangkap oleh orang, silakan, jadi silakan jajan sembarangan. Terus ibu maunya apa? Itu yang diucapin. Nak, ya, bawa bekal sendiri ya, Nak. Kan itu maunya. Ya, om sampaikan itu. Makanya setiap mau kasih nasihat, diam dulu Bu sebentar, tanya sama diri. Jadi maunya apa? Nak, bawa bekal ya. Iya. Udah bawa bekal. Tapi anak-anak sekolahnya dari jam 7 sampai jam 5. Ibu ngebekalin buat keluar main pertama doang. Nah, kalau gitu apa ibu maunya? Kalau nanti habis jajan di kantin sekolah ya, Nak. Nah, kalimatnya lebih benar kan? Nah, kayaknya dia ngikut. Iya. Jangan jajan sembarangan, jajan sih. Jajan apa sembarangan? Kamu jangan bertengkar sama temanmu ya. Jangan berantem sama temanmu ya. Jangan berantem sama temanmu ya. Jangan berantem sama teman. Apa yang terjadi? Berantem. Terus ibu maunya apa? Maunya apa, Bu? Sama teman-teman. Rukun ya, Nak, sama teman-teman ya. Iya. Iya, jadi selalu lagi ngerjain PR tapi dia lamban. Ya. Apa kita bilang? Kamu tuh kalau kerja PN, lama banget. Ibu-ibu tuh lucu, suka repetisi namanya, ya. Iya, komunikasi repetisi itu diulang-ulang, lama banget. Makanya ada iklan gitu, ratusan. Itu cocok banget sama kita. Karena kita suka ulang-ulang, lama banget, sampai tiga. Maksud kita mau tegur dia, tapi masuk, akhirnya lama. Nak cepet ya ngerjain PR-nya ya, gitu. Nak cepet ya nak. Atau cepetan dikit ya gitu. Lagi mandi anak. Karena kebiasaan lama, nak jangan lama-lama kalau mandi. Kenapa gak bilang, nak dipercepat ya mandi ya nak. Dipercepat ya. Karena kita mau dia dipercepat. Ini latihan itu bu. Setiap ibu mau perintah dan ada kata jangan dan kalimatnya negatif, Diam dulu, istighfar dulu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tarik nafas dulu, minta bantuan Allah apa. Terus ibu tanya, apa yang kamu mau sebetulnya? Sama suami juga gitu. Nggak usah kasih yang negatif-negatif. Iya kan? Ya? Main gadget terus. Pegang HP terus. Apa yang terjadi ntar? Nah ibu yang suruh. Kenapa nggak bilang, mas peluk aku dulu dong. Yeah. Karena ibu maunya dipeluk. Bukan masalah gadget ya kan? Mau dipeluk dulu kan? Udah tahu kan emang laki-laki main gadget? Tapi peluk dulu dong. Jadi itu suami ngerti. Oh mau dipeluk dulu. Cium dong ya. Cium. Udah boleh main gadgetnya? Boleh. Inilah namanya serasi, sama-sama redo. Dia redo meluk ibu karena diizinkan main gadget. Ibu juga redo mengizinkan dia main gadget karena ibu sudah dipeluk. Kan gitu. Bisa ya kita coba-coba dikit-dikit pelan-pelan ya bu ya. Pelan-pelan. Bicara apa yang ibu mau. Peluk aku dong mas. Lihat aku dulu dong sebentar aja. Udah diliatin? Iya apa diliatin. Pas suami liatin kita kan ingat. Laki-laki gak suka tatap-tatapan. Pas suami lagi lihat, ibu tunduk. Yang cantik. Gak usah ditatap. Udah tahu ilmunya di rumil, tatap-tatapan laki gak sanggup. Ibu pas suami natap, ibu langsung tunduk. Jadi gini ya. Ya Allah, betul bu. Itu udah diriset dan saya udah lakukan sejak 2006. Kalau dulu gak gitu sebelum tahu, karena kita pikir ngomong itu enak tatap-tatapan gitu. Ya, ngerti gak ya? Suami begini matanya mana-mana. Ya, lihat aku. Terus suami karena gak tatap-tatapan gak kuat. Ya, dia kemana-mana matanya. Tuh kan. Itu gunanya talim di rumil. Oh, laki-laki gak tatap-tatap. Udah, ya, aku mau ngomong sebentar. Iya. Pas dia lihat kita, langsung. Jadi gini ya. Seperti waktu ta'aruf dulu. Dan ingat, laki-laki senang kalau cuman berdua, suara kita manja dan agak melengking. Karena kita seperti anak-anak dan laki-laki menganggap, oh aku dibutuhkan untuk melindunginya. Betul. Contoh, doyan banget contoh sih. Jadi kalau nelpon sama ngomong berdua ya, saya dulu salah, saya anggap kalau saya wibawa suami saya senang. Ternyata kalau perempuan suaranya wibawa itu dianggap dia mandiri. Dan laki-laki merasa, ya sudah kalau dia mandiri ngapain lu aku melindungi dia gitu. Dan laki-laki kalau dia menggoda kita suaranya makin berat. Kalau nelfon gitu, ibu di mana? Itu berarti dia lagi seneng banget sama kita. Tapi saya salah dulu, ibu di mana? Ayah di mana? Salah. Ibu, ibu, halo, ibu di mana? Aku di Rumil. Nah, enggak suka tuh rupanya. Dia lebih senang kita agak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dikasih tahu. Ibu, ibu di mana? Aku di Rumil ya. Emang itu laki-laki hormon testosteronnya, hormon laki-lakinya itu merasa, ya Allah, ini ada gadis kecil yang aku harus lindungi. Emang betul, gimana sih? Iya, memang itu penelitian. Ayah jemput aku ya. Aduh, seneng dengan itu. Iya. Ayah mau jemput aku. Nah, ini ada kalimat nih, laki-laki pantang dibilang, kamu bisa gak suka laki-laki? Mau. Kamu bisa jemput aku? Kata laki, gue bisa. Masalahnya mau apa enggak? Itu laki-laki pantang tuh. Ya, pantang banget. Ya, bisa betulin lampu gak? Pantang banget itu. Ya, mau betulin lampu? Nah, itu jauh lebih menyenangkan pada pria. Tapi kalau, ya, bisa jemput aku. Waduh, udah bahasanya wibawa, kalimatnya bisa. Kalaupun dia bisa terpaksa itu. Ya. Ya, mau jemput aku enggak? Lah enggak apa-apa juga loh suaminya. Masih. Saya dulu salah, Bu, bertahun-tahun salah. Sampai 2006 menemukan dan benar, dia jadi lebih aware, lebih care gitu ya. Walaupun ini saya tahu juga, wataknya memang beda, dia orang koleris, ya, care-nya. Ya. Dulu kan gak boleh tidur siang, saya kan, ingat? Nah, saya orang plekmatis, dia koleris, gak boleh tidur siang. Sekarang, ya, aku tidur siang dulu. Dikasih, Bu, dikasih. Karena dia udah tahu istrinya plekmatis, terus kita mintanya agak manja gitu. Reda langsung, oh, aku dibutuhkan. Iya, dia langsung, pas saya udah tidur siang, dia ngomong sama, jangan ganggu ibu, jangan ganggu ibu. Ibu tidur siang. Sadap. Begitu. Kalau lagi berdua juga gitu. Ya, aku mau ngomong sebentar. Dan laki-laki, senang kalau diajak ngomong, kasih durasi waktu. Ya, aku ngomong 3 menit aja, 3 menit tuh suka tuh. Dia rela akan tutup HP-nya atau gadgetnya. 3 menit. Setelah itu jadi 30 menit enggak apa-apa. Yang penting laki-laki senang. Mau berapa lama kamu? Makanya laki-laki senang rapat karena dia tahu rapat 1 jam doang, 1 setengah jam doang. Kenapa? Durasinya jelas. Kalau ibu enggak ngomong gitu dia udah tahu, bini gua mau ngajak ngomong nih. Bisa 4 jam. Tapi ya aku ngomong sebentar aja 5 menit. 5. Manjalah begitu. Karena memang laki-laki ya bawah sadarnya itu ingin selalu melindungi istrinya. Dan salah satunya ciri adalah kalau kita mandiri suara kita wibawa. Tapi kalau untuk di kantor itu harus wibawa suara perempuan. Kenapa? Mitra kerja laki-laki tidak suka mitra kerja perempuannya cempreng. Siapa? Kami siapkan semuanya. Itu dianggap kita intelek. Rapat sudah siap, Pak. Silakan, Pak. Gitu. Enggak suka laki-laki mitra laki-laki ya kalau ada mitra perempuannya. Bapak. Yo, rapat. Enggak suka. Tunggu aja tuh ibu dipindahin. Siapa? Itu. Iya. Paling kalau kita ada di situ ada sekretaris yang begitu, itu hak gue lo pakai. Makanya Bu, kalau cuman berdua, ya bicaralah dengan manja, dengan romantis, tidak menatap mata. Satu lagi, duduk di depannya, karena sudut mata laki-laki sempit dan panjang. Percuma juga kalau cuman berdua mau bermesraan, ibu diajak makan, ibu duduk di sampingnya. Ibu cantik juga dia gak lihat. Malah dia lihat ibu yang di depan sana. Ibu di samping gak kelihatan, bu, orang matanya begini. Mata lagi kan begitu. Itu. Saya paham ya, Bu. Duduk di depannya, depannya. Kenapa duduk depannya? Supaya sesuai jarak mata pria dan menutupi ibu yang di belakangnya. Ya, iya. Nih ya, Bu. Jadi sekali lagi, Bu, anak sekarang generasi apa? Milenial. Generasi lang memang generasi informasi teknologi lewat media. Ya. Yang punya anak laki fahamilah, memang otak mananya yang bekerja duluan? Kanan. Kanan itu ciri khas otak teknologi. Dan laki-laki lebih senang lihat benda. Yang penting ibu manfaatkan sistem saraf ini. Ya, itu buku semuanya bukunya tentang kebaikan. Dua saja yang dikhawatirkan keburukan dari gadget atau video game ini. Bisa minta? Dua saja. Nanti kita lihat ya. Bu udah paham ini ya, Bu, sistem saraf ya, Bu ya? Ya. Bu, ini nih ngirim pesan dari sininya mau tahu berapa? Kecepatannya 430 km per jam. 430 km per jam. Nah ini, dua kekhawatiran utama yang menjadi sorotan paling besar pada saat anak ke gadget, ya, atau khususnya video game, ini saja. Tapi itu kekhawatiran. Apa? Kekerasan dalam video game, karena memang ada konten video game yang mengarahnya kekerasan. Tetapi, Bu, lebih banyak yang baik. Dan kecanduan bermain. Cuman ini saja sebetulnya. Tapi tolong dua ini gak usah dilebar-lebarin, diulang-ulang-ulang terus sehingga menutup manfaat yang banyak. Nah ini, ya. Ini penelitiannya oleh Gunter dan Deli ya. Mereka para pengajar di jurusan pidana menuliskan artikel ilmiah berjudul ini. Ya. Apa hasilnya? Ini, maaf. Nah ini. Mereka tidak menemukan hubungan yang signifikan antara anak laki-laki yang senang bermain video game berisi kekerasan dengan perilaku agresif maupun non-agresif. Enggak nemuin. Justru kalau dia makin agresif, kalau ibunya yang ribut aja, orang tuanya yang ribut, awas. Nanti kamu jadi keras kalau main itu, nanti kamu jadi kalimat itunya gitu. Akan tetapi penelitian menemukan bahwa anak perempuan sebanyak 12% cenderung menunjukkan perilaku agresif. Makanya hati-hati perempuan kalau main ini. Kenapa? Masalahnya bukan masalah apa-apa. Perempuan memang otak emosinya itu berbeda sama laki-laki. Laki-laki otak emosinya, pancarannya, otak emosi kan di tengah. Pancarannya masih ingat dulu, cuman di kanan. Di kanan. Perempuan seluruh otak. Makanya perempuan jangankan main yang agresif, ya. Dia sering banget gemes terhadap sesuatu. Apalagi kalau permainan yang dia gak bisa-bisa tuh, gimana sih? Temennya dicubitin, gimana sih? Loh kok gimana sih? Gimana sih kamu? Gitu kan perempuan kan? Jarang anak laki-laki kalau dia gak bisa, jarang anak laki begitu. Kenapa? Karena yang terganggu cuma otak kanannya aja. Kanan itu kan permainan, dia gak kreatif aja kalau anak laki-laki marah. Tapi kirinya, sintesanya, ya masih berpikirnya, katanya, hitung-hitung. Kita semua otak, Bu, kalau kita lagi gemes atau lagi punya perasaan negatif, semua otaknya yang terganggu. Makanya justru perempuan yang didapati 12%. Ya? Kecanduan bermain video game. Tahun 2014 dilakukan penelitian di Amerika Serikat, didapati sekitar 3-11% orang kecanduan video game dalam arti sebenarnya. Memang kita takut, Bu, video game ada kecanduan, jelas memang. Tapi risetnya ya sekitar 3-11. Terus bagaimana ciri mulai kecanduan? Ini dua nih. Tidak mau skornya dia berada di bawah teman-temannya. Kenapa? Orang main video game online tuh, Bu, bermitra, bertim, itu saling bagi-bagi skor. Kalau sampai dia timnya aja dia mau unggul, gak mau berbagi, itu hati-hati tuh udah mulai. Dan butuh uang sungguhan untuk taruhannya. Kalau ada dua ini, berarti itu ciri kecanduan game. Ibu, anaknya main game minta duit buat ini gak? Taruhan? Belum? Masih aman, masih aman. Durasi waktunya bisa diatur? Masih bisa punya kesepakatan ngatur durasi waktu? Masih aman, walaupun keluar-keluar sedikit 15 menit, setengah jam. Ya, iya masih aman. Ini aja nih dua. Ini aja sudah. Ya, ini saja. Kalau gitu gimana? Pelajaran untuk kita. Nah, banyak video game yang sangat aman bagi anak. Bahkan anak-anak banyak mengetahui sejarah sesuatu dari video game, dari gadget. Anak-anak tahu sejarahnya basket NBA itu kenapa? Karena banyak video game berseri dan setiap itu ada sejarahnya, sejarahnya, sejarahnya. Ya. Apalagi imbangilah hobi bermain video game dengan anak dengan kegiatan lain. Ya udah ajak aja, Bu. Yuk, kita jalan-jalan yuk. Yuk, kita olahraga pagi, ajak aja. Tidak usah bandingkan sama gamenya. Yuk, olahraga pagi yuk. Daripada kamu main game terus, itu gak usah. Itu yang dia gak suka, kalimat itu. Karena generasi dia. Ajak aja, yuk kita sepedain yuk. Sebentar kok, cuma setengah jam. Udah, please. Anak saya juga pecandu game banget, Bu, sebetulnya ya. Walaupun bukan yang tadi yang dianggap 3-11%, seneng banget. Tapi kalau diajak, kita ini yuk, car free day yuk, jalan yuk, mau? Mau? Tapi sekali lagi, tidak usah singgung dia punya era. Kita itu yuk, ayo ke kumpul di rumah Om, ada ulang tahun. Ayo. Siapa aja Bu yang ada di sana? Ini, ayo. Anak yang melankolis nanya, berapa lama? Ah, 3 jam aja. Apa? Udah. Sudah. Gitu. Yang selama ini kita adalah mau mengajak dia ke hobi lain, selalu membandingkan. Ayo kamu main basket dong, daripada main game terus. Ah, itu dia gak suka. Gak suka. Ayo, main basket juga dong. Nah, kalimatnya lebih suka itu. Main game oke, okay, main basket juga oke. Okay. Main game oke, okay, main futsal juga oke. Okay. Bisa paham ya, Bu? Ya. Apalagi? It's, mana Mbak? Hilang. Oh ini. Periksalah konten game dengan cermat, meskipun bukti menunjukkan bahwa video game kekerasan sekalipun bisa mengajarkan kemampuan kognitif dan tidak akan membuat anak laki-laki menjadi agresif. Tapi tetap kita pilih. Ya. Makanya pas anak main game kita juga duduk juga di situ. Tapi yang menyenangkan, Bu, mukanya. Jangan ibu duduk situ udah mulai. Udah begitu. Yang menyenangkan. Dan tuntunan dari para ahli game ini, atau misalnya si Mrs. Yalda mengatakan gini, kalau ibu lagi anaknya main game, ibu ikut duduk di situ, terus tanya, apa sayang ini? Oh gitu. Bagus ya? Bagus, Bun. Apa sih manfaatnya? Tanyakan manfaatnya. Minta dia sebut minimal 3 manfaatnya. Bu, kalau main game online ini, Bu, kita ada teamworknya. Jadi kita teamworknya dan internasional, Bu. Oh, itu satu manfaatnya. Kedua, kita tahu strategi perangnya, Bu. Oh, dua. Terus ketiga, kita tahu jumlah berapa yang dibutuhkan tim perang ini untuk membeli amunisi. Oh, ada matematika kan ya? Ya, adik. Oh, gitu. Ya udah. Sip lah kalau gitu. Anak juga dengan senang hati ngasih tahu. Main videonya pindah lagi, ganti lagi. Apalagi nih, Nak? Ini, Bun, yang gini-gini. Bagus ya? Bagus. Apa sih manfaatnya menurut kamu? Gini gitu. Jadi mintalah anak menyebutkan manfaatnya. Kenapa? Dengan seperti itu anak otaknya bertuju pada 3 manfaat itu. Ya. Karena kerja otak tadi. Tapi rileks aja ngomongnya, enggak usah, Nak, sebutkan 3 manfaat dari permainan itu. Enggak usah yang begitu. Emang esai. Sambil lihat-lihat juga, oh gitu. Kalau dia sudah dapat manfaatnya, berarti secara mandiri itu otak mengarah ke manfaat itu, Bu. Tapi nanti bisa kecanduan loh, Nak. Iya, Bun, tahu. Gak usah lagi karena anak udah tahu. Karena kalau kita ngomong itu berkali-kali, nanti kamu kecanduan, nanti kamu kecanduan, nanti kamu kecanduan. Sehari berapa kali Bu ngomong gitu? Nah, tuh berapa bulan ngomong-ngomong gitu? Masuk gak di otaknya? Jalan gak di badan? Jalan. Yang suruh siapa? Apalagi kalau yang ngomong ibunya. Kenapa? Sistem saraf ibu sama sistem saraf anak sama persis. Kalau yang ngomong orang lain, punten. tantenya kah, ya omnya kah, kamu nih main mulu, biarin aja Bu, nggak apa-apa. Karena kita nggak mungkin bilang sama tante dan omnya, stop. Kalau kalian ngomong seperti itu, nanti anakku seperti itu, nggak mungkin gitu kan? Tenang aja, minta itu ya Mbak Wiwi ayat pendidikan ya, tenang aja. Kenapa? Karena anak bawah sadarnya yang didengar sangat adalah orang tuanya, wabil khusus ibunya. Kenapa? Mirip persis. Maka Allah ajarkan kita bagaimana mendidik orang. Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Satu, disuruh lemah lembut. Dua, sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Itu udah dikasih tahu sama Allah. Kalau kita kasar sama keras, nanti pergi. Punten, di luar rumah itu banyak gangguan. Ya. Sekarang, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Jadi pas kalau anak kita sudah kita kasih tahu, dia masih juga belum mematuhinya, disuruh apa sama Allah? Maafkan dan mohonkan ampun. Bangun nak, sholat subuh nak, ayo nak, bangun nak, udah jam 5 nak, sholat subuh nak, nak, subuh jam 4, jam 15 sekarang nak, nak. Ntar dulu Bu, ntar lagi, ayo dong nak, nak, kan disuruh lemah lembut kan? Terus aja. Banyak ibu-ibu, saya ini sekarang ada problem besar Bu Esa, kenapa? Anak saya susah dibangunin subuh. Iya Bu, dan bukan hanya ibu saja. Saya juga. Tapi disuruh lemah lembut terus. Iya kan? Bu, ntar dulu Bu, pas datang lagi, jam 6 belum bangun. Apa disuruhnya? Maafkan dulu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, mohon maaf. Ya Allah, mohon ampun. Ya Allah, anakku belum bangun. Begitu dulu disuruhnya. Baru bangunin. Ayo dong, Ma. Udah jam 6. Ah, jam 6, Bu. Ya Allah, ibu kok gak bangunin aku? Loh? Tadi siapa yang bangunin kamu? Jadi rupanya dia gak dengar. Apalagi laki-laki. Tidur aja konsentrasi. Pendengaran menurun. Setelah itu apa? Bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Kalau ibu mau ngasih peraturan, tolong dalam nuansa musyawarah. Pantang ngasih peraturan sama anak yang dia sedang mengerjakan sesuatu dan cuman sambil lalu. Apalagi memberi peraturan pada anak laki-laki yang sedang mengerjakan sesuatu. Anak laki sedang main di game, main gadget gitu ya, lagi ngetik tugas. Ibu ngomongnya sekelebatan. Sekelebatan. Ya, dengar gak kira-kira mereka? Jangankan anak kita, suami kita juga gitu. Lagi betulin mobil kita datang, Mas besok ada kawinan jam 10. Besok kita udah siap jam 10, dia nanya, mau kemana? Ada kawinan Mas jam 10, kok kamu gak bilang sama aku? Ya, kemarin aku bilang, enggak. Ya Allah. Karena memang laki-laki ingat ilmu kita, sedang konsentrasi pendengaran menurun, tidak bisa sekelebatan. Jadi apa? Disuruh musyawarah. Kalau ibu mau revisi peraturan, kasih peraturan, ngomong. Nah, dulu pernah gak saya cerita? Saya, karena anaknya banyak dan harus musyawarah, terpaksa cuma sebulan sekali itu untuk musyawarah terhadap satu anak. Supaya ingat ditetapkan di hari miladnya. Harinya bukan bulannya. Anak pertama saya 18 Juni. Jadi setiap bulan tanggal 18 saya harus jemput anak saya yang laki-laki karena pantang kasih nasihat anak laki di malam hari. Ibu ngomong banyak dia dengar cuman enggak bisa respon. Nanti ibu yang gelo sendiri sedih. Makanya iya karena dia tuh waktu itu kan ilmu kita 7000 kata. Maka sore hari pantang kasih nasihat anak laki-laki dalam keadaan perut kosong. Makanya ajak makan di tempat makan itu, kita ngobrol, ya, ngobrol tentang peraturan kah, ngobrol tentang dia ada apa di sekolah, dia mau request apa sama kita. Itu, di situ. Jadi 2 jam aja ya nak ya mainnya ya. Bu, aku 4 jam boleh enggak game online? Oh, 4 jam lama banget. Komputer cuma satu, ademu banyak. Nah, kasih gitu. 2 jam ya nak. Oke, 2 jam. Setelah itu dia enggak bisa 2 jam, 2 jam setengah kan. Revisinya bulan depan aja, Bu. Ibu pantau aja berapa kali dia 2 jam setengah ya. Kalau emang ibu betul-betul memantau nih, oh, selama saya di sini sama oh, dia seminggu, 2 minggu dia begini. Ah, bicarakan bulan depan. Nak, habis makan nih. Lagi separuh makan. Katanya mamainnya 2 jam. Bunda lihat kok lebih 2 jam setengah. Ah, dia cerita nanti begini, Bu, sebetulnya oh. Ya udah revisi saja daripada ibu bertanduk terus. Oke, sekarang 2 jam 15 ya, Nak. 15 menit untuk izin minta izinnya ya. Iya. Lihat lagi. Waktu itu anak saya pas 2 jam seperempat atau 2 jam setengah dia selamat. Udah ngapain revisi? Kan gitu. Nah, sini. Ini hafalin nih, Bu. Disuruh ngapain, Bu, kita? Sama untuk mendidik? Lemah lembut. Bisa, Bu? Dengerin ya. Lemah lembut itu karena apa? Rahmatnya Allah. Maka kalau ibu merasa keras, masih ngomongnya keras, sebut dulu Allah. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena ibu istighfar terus, maka rahmat Allah turun. Maka kita baru bisa lemah lembut. Lemah lembut bukan bakat perempuan, bukan. Bukan bakat ibu-ibu, bukan. Itu karena rahmat Allah. Cara untuk membuat Allah memberikan rahmat sama kita, kita sebut Allah, ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ngomong istighfar aja, ibu gak usah minta-minta apa-apa. Sekian kali istighfar, insya Allah ibu ngomongnya udah yang tadinya intonasinya mau 3 oktav jadi kembali 1 oktav. Nah, ini kan jadi gitu. Tadinya apa? Nah, mau begitu kan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, kan gitu. Boleh? Jadi lemah lembut adalah rahmat Allah, maka minta sama Allah. Ya. Ingat, kenapa harus lemah lembut? Ibu yang ibu inget terus nih, Bu. Karena kalau ibu keras sama berhati kasar, nanti dia jauh, nanti dia jauh. Kalau nanti dia jauh sama ibu, terus ibu rela yang bimbing orang-orang di luar sana. Maaf, yang bimbing orang-orang mafia-mafia di sana. Ya mafia narkoba, mafia LGBT, apa mau gitu kan. Makanya inget terus, kenapa ya aku harus lemah lembut? Oh, supaya dia gak pergi. Kalau dia masih juga tidak melakukan atau membangkang atau oh maafkan, maafkan dan mohonkan ampun ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni. Habis itu musyawarah. Ini ajaran Allah untuk mendidik siapapun, ya anak, ya pasangan hidup, ya orang yang kerja di rumah kita, ya tetangga kita, mitra di kantor, pokoknya ini adalah ayat untuk ya teknik mendidik. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang mau ditanyakan kah? Ya, Bu. Ada mic kah? Allahumma sholli wa sallim ala. Ya, mungkin satu saja dulu. Nanti kita soalnya mau sholat ya. Nanti kalau udah itu ada yang mau ngobrol-ngobrol boleh. Ya, ya baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Mungkin apa yang Ibu bicarakan ini agak beda dengan informasi yang selama ini saya dapat ya, Bu. Mm-mm. Kebetulan anak saya ini sekolah di sekolah penghafal Quran. Di mana? Sekolah di penghafal Quran. Oh iya, baik. Nah, kalau sekolah penghafal Quran ini memang kita diharuskan menjauhkan anak dari game gitu ya. TV pun kita tidak boleh gitu ya. Itu pun kalau boleh pun mungkin hanya video yang berkonten Islam gitu. Yeah. Terus itu yang sekarang saya jadi masalah memang anak saya lagi suka-sukanya main game gitu. Jadi apa yang ibu lakukan, apa yang ibu katakan itu terjadi dengan saya gitu. Yeah. Nah, yang saya ingin tanyakan, saya jadi bingung gitu. Yang benar yang mana gitu? Karena kalau menurut sekolahnya begini, kalau menurut ini begini gitu ya. Yeah. Satu itu. Yang kedua tuh lagi, Bu. Sekarang gini, di sekolah ibu bilang tidak boleh apa tadi? Main game, tidak boleh nonton TV yang ini ya. Bu, yang namanya media itu banyak kan? Gadget tuh banyak ya. Media tuh termasuk TV, termasuk komputer, termasuk handphone, termasuk permainan, itu namanya media ya. Koran juga media ya. Tapi kan tadi ibu ceritakan juga di sekolah anak ibu dikasih juga tontonan video game yang bersifat edukasi keislaman, betul? Nah itu termasuk media sebetulnya. Cuman kadang-kadang orang masih menganggap yang namanya media atau gadget itu hanya langsung ke video game gitu. Jadi sekolah anak ibu tetap menggunakan teknologi media, hanya dibatasi. Kenapa? Begini, penelitian ini juga ada penelitian gini nih. Ada dua rumah tangga, satu rumah tangga, ini kembar nih bapak, bapaknya kembar. Satu bapak, yang kembar pertama, itu di rumahnya boleh gadget. Dia gadget minded, anaknya punya komputer, punya handphone, punya iPad. Tapi waktu mereka main, didampingi. Kembarannya satu lagi, anaknya rumahnya no gadget, bahkan TV nggak ada. Tapi juga didampingi. Hasilnya apa? Anaknya baik semua, nggak apa? Sekarang yang ditanya apa? Yang membuat baik apanya nih sebetulnya? Pendampingannya. Di sekolah pesantren, memang dia larang atau membatasi gadget, tapi mereka mendampingi terus nggak? Mendampingi terus kan? Iya, makanya nggak apa-apa juga. Kalau di rumah coba, anak-anak pegang gadget, ibu dampingi nggak? Nah, itu yang kurang. Anak boleh pegang gadget, ibu dampingi. Yang namanya dampingi bukan ditemenin begini terus. Itu tadi satu. Apa manfaatnya ini, nak? Coba. Ibu ceritain dong manfaatnya. Begini bu. Ibu rasa oh udah 3. Dia bisa sebutnya 5. Oh udah. Itu salah satu teknik mendampingi. Bisa paham bu maksud saya? Jadi kalau di pesantren atau sekolah tertentu ya membatasi gadget itu betul. Kenapa? Karena mereka kuat mendampingin. Gurunya kuat sampai malam kan? Iya. Kita juga boleh kok begitu. Tapi kuat nggak mendampingin seperti di sekolah itu gitu. Kalau kuat, ayo. Karena memang sesungguhnya ya yang menjadi membuat orang itu baik, stimulasi baik adalah pendampingan. Cuman ingat juga ini generasi milenial. Semua informasi membutuhkan teknologi gadget. Dan semua sekolah mau pesantren atau tidak pasti pakai. Walaupun dibatasi. Ada kalimat itu ya, dibatasi. Bisa paham ya, Bu? Jadi informasinya gak ada yang salah, gak ada yang benar. Dua-duanya benar, teknik dia juga benar. Teknik ini yang diteliti juga benar. Ini bisa kita pakai untuk diri kita. Makanya yang tadi saya tanya, Bu, anaknya bisa gak ibu lepasin dari media, dari gadget? Enggak kan? Enggak. Terus maunya diapain dong? Daripada ibu bertanduk terus ketakutan-ketakutan, maka dibeberkanlah penelitian ini. Supaya ibu lebih tenang bahwa ternyata permasalahan perbedaan generasi yang membawa teknologi dari dulu selalu ada itu. Mulai dari teknologi alfabet kan teknologi namanya. Mulai dari maaf ya, jangankan gitu. Dari kuda naik ke mobil aja menjadi mobil itu masalah dulu. Masalah juga dulu. Masalah itu. Jadi ada perubahan namanya transisi. Nah itu kita harus paham. Oh bukan sekarang aja. Supaya apa? Kita gak minta bikin jelek-jelekin generasi ini. Generasi ini gak mau dijelek-jelekin. Terus gak mau dibanding dengan kita dulu. Nah gak mau itu. Makanya dikasih lihat ini loh. Dan hasil penelitiannya, ya Allah ternyata ya sudah. Karena kita masuk generasi milenial, teknologi banyak manfaatnya. Negatifnya apa tadi? Ternyata dua, supaya apa? Supaya ini gak paranoid, dua. Apa tadi pertama negatifnya? Dikhawatirkan kekerasan, satu lagi? Kecanduan, itu gitu. Selebihnya kalau dia belum kerana ini, masih aman gak? Aman. Dan karena kita ada sistem saraf, maka perlakukan sistem saraf itu dengan menggunakan surat Ali Imran 159. Berlemah lembutlah pada mereka. Dan kalimat atur. Karena sistem saraf gak peduli, ibu mau ngomong baik, mau ngomong buruk, dia jalan bawa pesan. Sehingga kalau ibu mau kasih nasihat anak kita, ada strateginya. Strategi pertama, apa yang mau ibu sampaikan, tanya dulu sebetulnya maunya apa. Itu jelas, yang positifnya saja. Kedua, strategi berikutnya, lihat anak laki-laki karena bicaranya cuma 7.000, kalau ibu kasih nasihat malam hari dia dengar tapi tidak bisa respon, nanti ibu yang kesel sendiri, maka ajak sore hari. Anak laki-laki gak kuat tatap-tatapan, maka bikin strategi ngomong pakai kertas nih kalau ada peraturan atau apa. Bisa sampai sini? Jadi harus ada strategi juga kan. Nah, kayak gitu. Jadi gak ada beda, Bu. Sama saja, ya. Saya mungkin agak ini ya, gak apa-apa mungkin ya, saya bertanya yang agak sedikit. Saya mungkin agak kurang suka gitu ya, suami saya grup gitu ya, yang dia itu gambarnya agak pornografi gitu. Karena takut mungkin anak saya kalau minjem handphone suami gitu ke bapak tuh, ini jadi masalah ya sama suami. Yang saya ingin tanyakan, apakah anak akan segitu cepat gitu ya, kalau misalnya dia ngutak-ngatik handphone bapaknya, terus dia ngeliat gambar-gambar yang aneh-aneh, akan gampang terekam atau itu akan lewat aja? Ya, itu neuron cermin masuk. Tapi neuron cermin, kalau sudah di atas 5 tahun, dia bisa dikonter dengan daya analisa. Yang bahaya kalau 0-5 tahun melihatnya. Tapi 5 tahun ke atas, dia sudah bisa counter dengan analisa. Ajaran-ajaran yang kita sudah kasih, nak, ya, yang boleh dilihat yang ini. Kalau lihat perempuan, bajunya yang lengkap, ini perempuan soleha, ini barokah. Itu aja, fokus di situ. Gua terus di situ. Jadi dia merasa, oh kalau yang lengkap, nah itu. Itu karena ada masukan dari 1 tahun sampai 5 tahun, maka nanti selebihnya pas dia ngelihat, punten maaf, perempuan yang tidak bajunya lengkap gitu, dia sudah bisa menilai. Oh, yang barokah yang lengkap. Yang itu ya walau alam. Kan kita tidak menjelek-jelekan kan? Tapi makanya itu tadi sampaikan apa yang positif gitu. Yang diminta Allah itu begini karena barokah, banyak manfaatnya. Jadi ke situ aja gitu. Enggak usah nih jelek nih, yang begini nih jelek nih. Itu nanti anak-anak dia agak susah itunya. Jadi Bu, artinya gini. Ya, kalau ibu tanya apakah bisa merekam, jelas iya, tetapi begini juga, memang masing-masing punya privacy. Handphone suami kita juga privacy, Bu. Punten maaf, gak usah dikotak-katik toh, Bu. Gak usah deh, gak usah. Nanti ibu terlalu kepo, mani kaget. Mani pingsan. Sudah, dia punya kita, sudah. Ya, itu paling aman. Punten maaf banget. Kenapa laki-laki kok banyak ya senang-senang gambar-gambar begitu? Maaf, memang ada struktur otaknya, ada. Supaya apa? Supaya tertarik untuk melakukan juga, maaf, hubungan intim suami istri. Kalau enggak, dia kerja melulu laki-laki itu, Bu. Karena tatanan otaknya otak kerja. Kalau Allah enggak kasih sedikit area yang programnya adalah tertarik pada wanita, nanti dia lupa untuk, maaf, berhubungan intim sama istrinya. Bisa paham ya, Bu? Iya. Kan ada tuntunan juga dalam hadis Nabi pada laki-laki. Kalau kamu tertarik melihat wanita di luar sana, datangilah istrimu. Nah, cuman waktu zaman Nabi belum ada gadget, makanya kalau kamu juga tertarik ada wanita di gadgetmu, datangi istrimu. Punten maaf, ada laki-laki sengaja juga simpan seperti itu. Untuk apa? Menstimulasi ketertarikan sama istrinya. Yang penting itu dia balik ke istrinya apa enggak gitu. Tapi jangan juga pas suami lagi mendekati, ibu langsung parno, pasti tertarik sama wanita lain ya. Jadi datang sama aku, jangan juga begitu. memang begitu program di kepala. Buat apa? Supaya enggak kerja terus. Ibu siapa punya suami kerja terus? Sampai enggak tertarik dikit sama ibu. Siksa juga enggak, Bu? Duit banyak dari hasil kerjanya, tapi ibu gak disentuh, siksa gak, Bu? Dan kadang-kadang karena dia lihat kita terus-terus menerusan sampai bertahun-tahun, ya saya aja 26 tahun ya, mungkin juga mulai gak tertarik. Stimulasinya apa? Ngelihat perempuan. Tapi karena di otaknya adalah ya ada ajaran untuk palingkan wajahmu, palingkan, nah dia berpaling aja, oh astagfirullahaladzim. Tapi mulai tertarik, nyala di sininya, dan nanti akan bersama istrinya. Itu tuh di otak laki-laki memang Allah kasih begitu. Itu fitrah juga. Supaya itu tadi. Ya 26 lihat begini-beginian terus. Kalau enggak ada. Nah, yang jadi masalah kalau ya itu suami-suami enggak pernah belajar banyak tentang kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam. Itu aja jadi masalah. Kenapa? Karena memang sudah ada programnya, tertarik sama wanita lain, bukan dia balik ke istrinya, malah begini. Ah, itu yang jadi problem. Itu, tapi itu fastabiqul khairat. Disitulah nanti dilihat mana bapak-bapak yang bertakwa, mana yang enggak, kan gitu. Itu perbedaannya nanti. Tapi bahwa suami kita, maaf, senang lihat, oh itu fitrah. Bahkan ada penelitiannya, laki-laki senang sekali lihat wanita tersenyum. Makanya ibu tuh senyum, senyum. Tadi saya ajarin, panggil 5 kali senyum aja, ibu nolak. Daripada orang lain yang senyum, bu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu ya, bu. Oke, baik. Nanti lagi kalau ada yang mau ini kita ngobrol, kita sholat dulu ya. Ya, baik, maaf lahir batin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.